Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, telah memberikan kita hidayah, telah memberikan kita taufik untuk bisa terus beragama dengan agamanya, kemudian bisa menimba ilmu, yaitu ilmunya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, di mana banyak di antara orang-orang di luar sana yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan tujuan diciptakannya manusia. Mereka melupakan agama Allah. Mereka tersibukkan dengan dunia, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda kebaikan yang besar bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semua dari antum sekalian telah familiar, telah menghafalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman agama kepadanya. Maka ketika kita menjumpai pemahaman agama dalam diri kita, atau menjumpai keinginan untuk memahami agama Allah dalam diri kita, maka itu adalah tanda nikmat yang Allah segerakan, kabar baik yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya dalam prosesnya kita banyak menimba ilmu, banyak duduk di majelis ilmu namun enggak paham-paham misalnya, maka prosesnya bisa jadi penuh lika-liku dan penuh duri. Ya. Penuh ban bocor atau habis bensin atau kehujanan, ya. Akan tetapi bisa jadi itu juga adalah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan hal-hal tersebut. Maka insyaallah tema kita hari ini adalah tentang tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, tentang ar-raqaiq, karena bidang tazkiyatun nufus juga disebut ar-raqaiq, yaitu melembutkan hati. Maka para ulama banyak membahas tentang bidang ini, dan di antara kitab yang paling bagus, yang paling ausa', yang paling, ya, mencakup banyak dari topik-topik yang dibicarakan di dalamnya adalah kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang merupakan syarah dari Manazil Sa'irin karya Al-Harawi. Maka tema kita hari ini insyaallah adalah tentang perjalanan menuju Allah dan hari akhirat. Perjalanan menuju Allah dan hari akhirat. Kita akan membahas insyaallah sebuah kitab tipis yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah atau As-Sa'di rahimahullah, guru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menuliskan sebuah kitab tipis berjudul Manzumah fi Sair ila Allah wa Daril Akhirah. Manzumah fi Sair ila Allah wa Daril Akhirah, yaitu syair-syair, manzumah syair-syair bait tentang perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Maka itulah judulnya. Beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah selesai menuliskan kitab tipis ini, kemudian juga beliau menuliskan syarah penjelasan atas kitab tipis ini, beliau menyelesaikannya, manzumah dan syarahnya, itu ketika beliau berusia 26 tahun. Hijriah. Jadi harusnya kalau Masehi lebih muda lagi ya, bisa 25. Maka inilah karya yang sangat bermanfaat, di antara banyak karya beliau yang bermanfaat juga. Beliau juga menuliskan kitab tafsir, Tafsirul Karimir Rahman. Beliau juga menuliskan kitab-kitab usul fiqh. Beliau menuliskan kitab fiqh, ya, Minhajus Salikin, dibahas di sini oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Kamis malam. Ya, maka itu adalah ya beberapa dari karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan manzumah ini, kitab tipis ini mencakup topik-topik utama yang dibicarakan dalam Tazkiyatun Nufus. Ismun ala musamma. Namanya sesuai dengan ya apa yang ditunjukkan oleh nama, yaitu namanya sesuai dengan zatnya. Namanya adalah Manzumah fi Sair ilallah wa daril akhirah. Syair-syair bait tentang perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Maka benarlah kitabnya memang membahas tentang itu. Kitabnya membahas tentang topik-topik yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia hendak berjalan menuju Allah dan kampung akhirat. Ketika dia hendak, ya ketika dia merasakan butuhnya bekal untuk menuju Allah dan negeri akhirat, maka sangatlah bagus ketika dia berhenti di hadapan kitab ini, kemudian mengambil ilmunya, mengambil faedah darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita ini ya hanya sekedar mengkaji kitab ini, mengajarkannya dan mempelajarinya, itu adalah amalan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah itu dari kita. Akan tetapi ada ziyadah, ada tambahan, yaitu ketika kita bisa memahami. Ketika kita bisa memahami isinya, maka itu adalah ya hal ekstra, hal tambahan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Sebagaimana ya dijelaskan oleh para ulama, amalan kebaikan balasannya adalah dimudahkan untuk melakukan amalan kebaikan berikutnya. Maka ketika kita datang di kajian ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan berikutnya dan berikutnya, yaitu mengamalkan isi dari kitab ini. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau berkata dalam bait pertama di kitabnya, Sa'idal ladzina tajannabu subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Bait pertama ini berbicara tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah yang diinginkan oleh seluruh makhluk, diinginkan oleh seluruh manusia dan jin. Semua dari manusia dan jin menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan yang seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kunci-kunci kebahagiaan. Ya, kunci-kunci untuk membuka kebahagiaan yang hakiki. As-sa'ada al-haqiqiyah al-abadiyah. Kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi benar-benar mencengangkan perkara sebuah makhluk, perkara seorang manusia. Benar-benar mencengangkan perkara seorang manusia. Dia menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi banyak yang tidak tahu apa itu kebahagiaan yang sebenarnya. Maka kita lihat sebagaimana telah disinggung di depan, banyak dari manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah seperti mereka yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala melupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka menginginkan kebahagiaan, akan tetapi mereka tidak tahu hakikat kebahagiaan. Sungguh menjengangkan ketika seseorang dikatakan bahwa dia menginginkan sebuah target, maka seharusnya normalnya dia mengetahui mana targetnya. Akan tetapi tidak terjadi, tidak berlaku pada masalah ini. Semua manusia dan jin sepakat mereka mencari kebahagiaan. Namun mereka berada dalam khilafin kabir, perbedaan yang besar tentang makna kebahagiaan yang hakiki. Sebagian dari mereka menginginkan kebahagiaan dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang sementara, hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa itu kebahagiaan yang hakiki. Janganlah kita beramal sebelum kita berilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu kebahagiaan yang hakiki. Ya. Tidak hanya sekedar kebahagiaan itu adalah apa yang ditunjukkan oleh hati kita. Hati kita merasa bahagia, kemudian kita meyakini bahwa itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Faktanya secara realita tidak. Faktanya secara realita tidak. Kita lihat kisah Fir'aun, betapa berkuasanya dia. Kita lihat kisah Qarun, betapa kayanya dia. Ya. Dikisahkan juga bahwa Fir'aun tidak pernah sakit. Ya. Dan juga harta Qarun kuncinya saja sangat berat. Gimana hartanya sendiri gitu kan? Maka ketika mereka tidak merasakan kebahagiaan yang abadi, maka itu menunjukkan jika kita memang berakal, jika kita memang ya berusaha untuk objektif mencari tahu apa itu kebahagiaan yang hakiki, itu seharusnya memberikan kita sebuah tanbih, sebuah peringatan bahwa kita harus belajar terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki. Maka ketika Syekh Sa'di rahimahullah berkata, sa'idal ladzina tajannabu subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Berbahagialah orang-orang yang menghindari jalan-jalan keburukan dan menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwa ya inilah kebahagiaan yang hakiki. Secara ringkas, kebahagiaan yang hakiki adalah menjauhi jalan-jalan keburukan dan menuju tempat-tempat kebaikan. Menjauhi jalan-jalan keburukan, walaupun sebenarnya cuma jalan, lafadznya bukan tempat keburukan, walaupun itu jalan, sekedar jalan, kita jauhi. Menjauhi jalan-jalan keburukan dan menuju kepada tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Karena kalau cuma jalannya bisa jadi belum sampai. Secara utama, secara afdol. Kalau cuma menuju jalan-jalan kebaikan, bisa jadi belum sampai, belum afdol. Kita ingin yang afdol, yang utama untuk kebaikan. Sebagaimana ketika kita beribadah, kita ingin beribadah yang terbaik. Betul tidak? Maka lafaz dari Syekh Sa'di rahimahullah mengindikasikan atas hal tersebut. Menjauhi jalan-jalan keburukan dan menuju tempat-tempat kebaikan. Disebutkan bahwa kitab ini insyaallah akan menyebutkan 20 maqamat as-sa'adah. 20 ya kunci kebahagiaan. Jadi insyaallah hari ini kita akan membahas 20 kunci kebahagiaan. Sampai jam berapa ini kira-kira? Ya. Satu kunci kebahagiaan sampai zuhur ya. Maka insyaallah kita akan membahas 20 kunci kebahagiaan yang disebutkan dalam kitab ini. Kunci yang pertama adalah yang disebutkan tadi, yaitu menjauhi jalan-jalan keburukan dan menuju tempat-tempat kebaikan. Naam. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Fal huda was-sa'adah mutalaziman, wad-dhalal was-syaqa mutalaziman." Hidayah dan kebahagiaan itu mutalaziman, saling berkaitan. Kalau satu gak ada, yang satu juga tidak ada. Kalau satu ada, yang lainnya juga ada. Itulah hidayah dan kebahagiaan. Wa ad-dhalal wasyaqa mutalaziman. Penyimpangan, kesesatan dan kesedihan dan keburukan, ya, lawan dari kebahagiaan, maka itu juga mutalaziman. Ya, Ibnul Qayyim menjelaskan demikian. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja jalan keburukan terlebih dahulu. Wasubulur rada allati asyara ilaiha an-nazim tashmalul kufr wan nifaq wal bid'ah wal ma'siyah wa su'al khulq wal ghaflah. Jalan-jalan keburukan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah mencakup kekufuran, kemunafikan, bid'ah, maksiat, su'ul khulq, buruknya akhlak, dan ghaflah, dan kecerobohan, kefuturan, kelalaian. Maka itulah yang disebut, yang dimaksudkan oleh jalan-jalan keburukan. Adapun yang dimaksud dengan tempat-tempat kebaikan adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya berupa perkataan dan perbuatan. Itu bunyi apa ya? Speaker. Baik. Maka ketika kita telah mengetahui apa maksud dari jalan keburukan dan tempat-tempat kebaikan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana untuk mencapainya. Inilah kunci pertama dari kebahagiaan yang disebutkan oleh penulis. Caranya untuk bisa mendapatkan tempat-tempat kebaikan dan menghindari jalan keburukan ada dua cara. Yang pertama adalah kamalul ilm, sempurnanya ilmu. Ya. Ketika kita mempelajari ilmu, kita bisa membedakan mana yang keburukan dan mana yang kebaikan. Kita bisa mengetahui mana yang halal dan yang haram. Ya, itu dulu. Sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Maka yang pertama adalah kamalul ilm, sempurnanya ilmu. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan ilmu kita semampu kita. Ya, karena itu menunjukkan, karena itu akan mengarahkan kita kepada kunci pertama dari kebahagiaan. Kemudian cara yang kedua untuk mewujudkan kunci yang pertama ini adalah al-ijtihad fi tajannubiha. Berusaha keras untuk menghindarinya. Setelah kita mengetahui mana yang merupakan keburukan, maka wajib bagi kita untuk bekerja keras, untuk berjuang untuk menghindarinya. Masing-masing dari kita memiliki ujiannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian hamba kemudahan untuk beribadah, melakukan ibadah pada suatu bentuk ibadah tertentu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat dia sulit melakukan bentuk ibadah yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian dari kita kemudahan untuk menghindari sebuah maksiat tertentu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kesulitan untuk menghindari bentuk kemaksiatan yang lain. Dan setiap dari kita harus wajib untuk introspeksi diri, mencari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita selama ini. Mana ibadah yang mudah untuk kita lakukan dan mana maksiat yang mudah untuk kita lakukan. Terkadang orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sulitkan dia untuk melakukan ibadah salat malam misalnya. Terkadang ada orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ibadah salat malam. Akan tetapi Allah sulitkan dia untuk menghindari riba. Dan ada makhluk, ada manusia, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menghindari riba. Akan tetapi Allah sulitkan dia untuk menghindari ghibah. Maka setiap dari kita memiliki tantangannya masing-masing. Dan wajib bagi kita untuk segera mengidentifikasinya sehingga kita bisa mewujudkan kunci kebahagiaan yang pertama ini dengan sukses, yaitu menjauhi jalan-jalan keburukan dan menuju tempat-tempat kebaikan. Menjauhi jalan-jalan keburukan yang berupa kekufuran, kemunafikan, bid'ah, kemaksiatan, buruknya akhlak dan kelalaian, kefuturan. Terkadang syaitan tidak bisa membuat kita terjatuh kepada kekufuran, akan tetapi syaitan menjatuhkan kita kepada kelalaian. Ya. Kepada kelalaian. Lalai dalam menimba ilmu misalnya, atau dalam lalai beribadah misalnya. Macam-macam. Maka ini harus kita hati-hati. Kemudian yang kedua, bait yang kedua, fahumul ladzina qad akhlasu fi mashyihim mutasharri'ina bi syir'atil imani. Fahumul ladzina qad akhlasu fi mashyihim mutasharri'ina bi syir'atil imani. Bait ini mencakup dua kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah ikhlas, dan kunci kebahagiaan yang ketiga adalah mutaba'ah. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga? Mutaba'ah. Ikhlasul amali lillah wa islamul wajhi lahu ibtigha'a mardatih wa bil ikhlasi yakunul khalas. Mengikhlaskan amalan kepada Allah. Kemudian islamul wajh lahu, ya, menyerahkan, ya, pandangan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah, ibtigha'a mardatih, dalam rangka mencari ridhonya, wabil ikhlas yakunul khalas, dan dengan ikhlas tersebut kita akan menjadi orang yang selamat. Ya. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidaklah diperintahkan, mereka ahlul kitab, tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahud-din, mengikhlaskan agama kepada Allah, hanya kepada Allah, hunafa, secara hanif, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat dan membayar zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanbih, telah memberikan, ya, peringatan kepada kita bahwa wajibnya ikhlas ini sudah sejak umat-umat terdahulu sampai umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Maka kita mengetahui bahwa ikhlas secara zatnya adalah kunci kebahagiaan. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengubah syariat, mengubah hukum syariat. Umat-umat terdahulu syariatnya berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman dulu misalnya pakaian terkena najis harus digunting, dibuang. Kalau zaman ini tekor kita, ya. Kena najis sedikit harus digunting, dibuang, diganti, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai yang terbaik pada zaman tersebut. Maka ketika syariat diubah, maka kita mengetahui bahwa kunci kebahagiaan sebenarnya adalah menaati syariat tersebut, bukan syariat itu secara zatnya. Karena bisa berubah. Hukumnya sendiri bisa berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi kunci kebahagiaan ketika kita mematuhi hukum itu adalah ketika kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengubah tentang wajibnya ikhlas, wajibnya tauhid, ya, larangan untuk berbuat syirik, maka kita mengetahui bahwa itu sendiri adalah kunci kebahagiaan. Selain mentaati perintah Allah untuk menjalankan perintah tersebut. Ya, secara zatnya itu adalah kunci kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sejak umat terdahulu sampai sekarang untuk kita mengikhlaskan agama kita, kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wa naw'ul wahid minal amal qad yaf'aluhu al-insanu 'ala wajhin yakmulu fihi ikhlasuhu wa 'ubudiyyatuhu wa 'ubudiyyatu lillah fayaghfir Allahu bihi kaba'ir." Wa naw'ul wahid minal amal, dan satu jenis dari amalan, satu jenis saja. Qad yaf'aluhu al-insan, yang bisa jadi dilakukan oleh seseorang, ala wajhin yakmulu fihi ikhlasuh wa 'ubudiyyatuhu lillah, yang di mana ketika dia mengerjakan satu jenis amalan tersebut, dia mengerjakannya dengan menyempurnakan keikhlasannya, menyempurnakan ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya cukup dengan satu amalan tersebut, fayaghfirullahu bihi kaba'ir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukan olehnya. Hanya satu amalan, akan tetapi dia menyertai amalan tersebut dengan keikhlasan. Cukuplah keikhlasan, cukuplah kalimat tauhid la ilaha illallah ketika kita kerjakan dengan benar-benar, ya, mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid tersebut, memenuhi syarat-syaratnya, menghindari penghalang-penghalangnya, maka bisa jadi itu saja sudah cukup untuk mengampuni, untuk menghapuskan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Akan tetapi, tentunya kita tidak bisa mengetahui apakah selama ini kita telah mengerjakan satu amalan yang kita menyempurnakan keikhlasan dan ubudiyah kita kepada Allah dalam amalan tersebut. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha sampai ajal. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan satu amalan saja sudah cukup. Karena apa? Karena bukan amalan tersebut yang menghapuskan dosa-dosa besar. Akan tetapi keutamaan dari keikhlasan, keutamaan dari kalimat tauhid yang dia lakukan, yang dia miliki keikhlasan tersebut ketika mengerjakan satu amalan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah kunci kebahagiaan. Bahkan itu adalah kunci kebahagiaan yang besar. Kalau tidak mau dikatakan yang paling besar. Ikhlas, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kalau misalnya kita pahami dalam bahasa Indonesia, terkadang orang Indonesia mengubah makna. Ya, maknanya bergeser. Ketika dikatakan ikhlas, itu maksudnya lebih ke arah tulus, ya. Tidak mengharapkan pamrih. Akan tetapi makna ikhlas lebih dari itu. Itu benar. Akan tetapi makna ikhlas lebih dari itu. Makna ikhlas juga mencakup mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita temukan orang yang misalnya mereka beribadah di kuburan, menyembah kuburan, bertawassul kepada orang mati, ya, meminta syafaat kepada orang mati, dia pikir itu ibadah. Ketika kita katakan, kamu ikhlas enggak melakukan ibadah ini? Saya ikhlas. Ini bukan ikhlas. Kenapa? Karena walaupun antum, atau bukan antum ya, karena walaupun dia mengerjakan amalan yang dia pikir ibadah tersebut secara tulus, akan tetapi ibadah tersebut tidak dia arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada orang mati. Maka makna ikhlas tidak sekedar tulus tanpa pamrih, akan tetapi juga mencakup, bahkan ini adalah ya makna yang paling utama dari ikhlas, yaitu mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara untuk mewujudkan keikhlasan ada dua. Sebagaimana kita insyaallah akan menyebutkan 20 kunci kebahagiaan. Dalam setiap kunci kebahagiaan tersebut kita akan sebutkan 2 cara untuk mewujudkannya. Ya. Karena itu akan memudahkan kita insyaallah untuk menggapai kunci kebahagiaan tersebut. Harus dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kunci kebahagiaan ikhlas adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakikhlasan biasanya bersumber dari kekurangan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat. Ketika sholat, awalnya bisa jadi dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika calon mertuanya datang lewat di belakangnya gitu ya. Ada yang belum nikah di sini? Atau dibalik, ada yang sudah nikah? Ya. Lebih banyak yang belum nikah ya. Insyaallah. Maka dia kemudian mencari pamrih, mencari pujian dari orang tersebut. Itu bersumber dari kekurangan dia dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui dari hal itu, cara untuk mendapatkan keikhlasan kepada Allah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena itu semua tidak akan berguna. Ya. Akan tetapi di antara kelemahan manusia, dia mengetahui sesuatu tidak berguna, akan tetapi ketika hatinya ya bersuara menghendaki hal tersebut yang tidak berguna itu, seluruh anggota tubuhnya tunduk kepadanya, tunduk kepada hatinya. Akalnya tunduk. Inilah salah satu di antara kelemahan manusia. Bisa jadi wajar, bisa jadi manusiawi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak manusia itu sering melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka poinnya adalah kita harus selalu bertaubat ketika kita tergelincir pada kesalahan. Adapun kita akan bisa terhindar dari kesalahan 100% sampai ajal, maka itu tidak mungkin. Ya. Poinnya adalah kita selalu berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha mengikhlaskan amalan kita, selalu memperbarui niat kita. Setiap kita merasa ini tergelincir, langsung kita berpaling darinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah membiasakan diri untuk beramal dengan amalan yang tersembunyi. Tidak perlu untuk menampakkan amalan-amalan kita. Akan tetapi, perlu dibedakan antara ketika kita hendak sudah mau melakukan sebuah amalan ibadah, kemudian hati kita berkata, "Wah, kalau antum melakukan amalan ibadah ini, nanti riya lo." Ya kan? Dia sudah berniat mau sholat. Dia sudah berdiri, sudah mau takbiratul ihram. Kemudian hatinya membisiki dia. "Kalau antum melakukan sholat, ya, sekarang ini, bukan di rumah, nanti orang-orang bakal, wah, nanti antum bakal mencari pujian dari orang-orang gitu ya. Orang-orang akan muji antum dan antum akan mencari pujian mereka." Sehingga orang ini kemudian meninggalkan amalan ibadah tersebut. Maka para ulama menjelaskan ini bukan keikhlasan. Karena yang dimaksud keikhlasan adalah ketika dari awal dia memang meniatkan untuk beramal dengan amalan yang tersembunyi. Akan tetapi ketika dia sudah bertekad untuk melakukan sebuah amalan, awalnya ikhlas, awalnya dia gak kepikiran orang-orang, dia sudah mau berdiri, mau sholat, kemudian tiba-tiba dia hatinya berbisik mengurungkan amalan tersebut, maka ini juga adalah diantara tipu daya syaitan. Ya. Ketika kita sudah dihadapkan pada momen hendak melakukan amalan, ya, sudah niat, sudah maksudnya sudah berusaha ikhlas, sebelumnya enggak kepikiran orang-orang, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendak melakukan amalan, maka lakukan walaupun ada tipu daya syaitan bisikan seperti itu. Karena syaitan berusaha untuk membuat kita terhalangi dari melakukan amalan ibadah. Di antara caranya adalah sok baik seperti ini, sok baik. Berbisik dengan bisikan yang sok baik. Seolah membantu kita untuk ikhlas. Padahal pada hakikatnya menghalangi kita dari melakukan amalan kebaikan. Maka ketika antum misalnya diminta untuk misalnya apa? Mengajar misalnya di masjid. Sudah mau ngajar tapi mikir, wah nanti kalau saya ngajar nanti saya riya sama orang-orang. Padahal sudah awalnya enggak kepikiran, sudah berusaha ikhlas, kemudian ya. Ala kulli hal ngajar enggak mungkin di hadapan, tidak dilayani, tidak mungkin dilakukan secara tersembunyi ya. Contohnya salah ya. Contohnya salah. Ngajar itu pasti di hadapan orang lain. Tidak boleh tidak ketika antum punya ilmu, antum wajib untuk mendakwahkan. Ya. Kalau sudah fasih dengan ilmu tersebut. Maka wajib untuk mendakwahkan ilmu antum dan antum harus berusaha untuk ikhlas. Karena tidak boleh mundur, tidak boleh kita berkata, sudahlah saya tidak mau ngajar. Walaupun ilmunya sudah cukup, sudahlah tidak mau ngajar, takut riya. Tidak boleh, ini juga terlarang. Menyembunyikan ilmu. Ya, maka, ala kulli hal, yang kita maksud dari ikhlas di sini, adalah ketika kita memang suka untuk menyembunyikan amalan kita. Kalau memang amalan tersebut masih bisa dilakukan secara tersembunyi, maka kita ingin melakukannya secara tersembunyi. Itu yang dimaksud. Keikhlasan. Tidak perlu orang-orang tahu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau tidak pernah menuliskan kitab fikih sama sekali. Beliau juga tidak pernah menuliskan kitab usulul fikih sama sekali. Apa alasannya? Alasannya adalah karena beliau tidak mau perkataan beliau tersebar di tengah-tengah manusia. Menurut Imam Ahmad begini, menurut Imam Ahmad begini. Itu mengapa kitab-kitab Imam Ahmad adalah kitab-kitab yang berkisar tentang akidah. Yang ketika akidah, karena perkara akidah adalah perkara yang sudah ada kesepakatan sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat. Ketika misalnya Imam Ahmad menuliskan sebuah kitab tentang akidah, maka orang-orang tidak akan mengatakan ini menurut Imam Ahmad. Ini bukan menurut Imam Ahmad. Ini bukan pendapat yang dirojihkan, yang dipilih kuat oleh Imam Ahmad. Bukan. Ini memang sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat. Allah di atas arsy sudah ada. Allah tidak di mana-mana. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat. Bukan menurut Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad menuliskan kitab akidah. Imam Ahmad juga menuliskan kitab tentang hadis. Karena ketika menuliskan kitab tentang hadis yang disebutkan namanya siapa? Nama-nama rawi. Nama-nama tabi'in, nama-nama sahabat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan tabi'in, perkataan sahabat, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menuliskan kitab hadis. Akan tetapi ketika gilirannya kitab fikih, Imam Ahmad tidak mau menuliskannya. Maka dari mana kita bisa mengetahui mazhab Imam Ahmad, bahkan sampai terbentuk mazhab dari murid-muridnya yang menuliskannya. Dari tanya jawab yang dilakukan ketika Imam Ahmad berfatwa. Ketika orang bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad harus menjawab. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak boleh mundur. Ketika kita punya ilmu, ditanya, harus memberikan ilmu tersebut. Betul tidak? Imam Ahmad mengajar, ditanya, masalah fatwa tertentu, sebuah masalah tertentu, maka Imam Ahmad harus menjawab. Dari jawaban tersebut dicatat oleh murid-muridnya. Murid-muridnya menulis, di antaranya, ya, misalnya anak beliau sendiri, Saleh dan Abdullah, menuliskan masail Imam Ahmad, masalah-masalah fatwa-fatwa Imam Ahmad. Muridnya yang lain lagi menuliskan masalah-masalah fatwa Imam Ahmad dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya tercecer. Akan tetapi kemudian datanglah seorang ulama bernama Al-Khallal yang merangkum catatan-catatan fatwa Imam Ahmad tersebut. Kemudian setelah terangkum, maka karya Al-Khallal tersebut sudah jadi, akan tetapi tidak terkenal. Sampai zaman Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau sekitar tahun 400-460-an Hijriah. Bayangkan, Imam Ahmad hidupnya sekitar tahun 200-an Hijriah. 200 tahun pendapat Imam Ahmad. Jadi seolah-olah orang zaman itu tidak tahu bahwa ada mazhab Imam Ahmad. Tidak tahu. Karena karya-karya tulisan-tulisan muridnya Imam Ahmad tercecer. Walaupun sudah dikumpulkan oleh Al-Khallal, juga tidak terkenal, tidak tersebar. Sehingga orang tidak tahu bahwa ada mazhab Imam Ahmad. Akan tetapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga untuk kepada para imam mazhab yang lain. Semuanya memiliki keutamaan. Ya. Semuanya memiliki keutamaan. Namun yang kita bahas sekarang adalah keutamaan Imam Ahmad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Al-Qadhi Abu Ya'la untuk menemukan karya Al-Khallal tersebut. Kemudian dari situlah tersebar mazhab Imam Ahmad. Coba lihat. Imam Ahmad tidak menghendaki popularitas. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan popularitas tersebut kepadanya. Mari kita renungkan. Maka nalillahi abqa. Apa yang ikhlas untuk Allah, maka dia lebih kekal, lebih abadi. Bisa jadi terkenal, bisa jadi tidak terkenal. Bisa jadi terkenal seperti misalnya Imam Ahmad terkenal. Bisa jadi tidak terkenal seperti usahanya Al-Khallal, usahanya murid-muridnya Imam Ahmad. Mereka tetap akan mendapatkan pahala walaupun mereka tidak seterkenal Imam Ahmad. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Maka nalillahi abqa. Barang itu perkataan Imam Malik. Ya, apa yang ikhlas untuk Allah, maka lebih kekal. Imam Malik tidak berkata maka nalillahi ashar. Apa yang ikhlas untuk Allah, maka dia lebih terkenal. Tidak. Maka janganlah kita mencari popularitas, pujian. Kalau kita bisa menyembunyikan amalan kita, maka kita sembunyikan. Ya, kecuali ilmu, ilmu harus kita sebarkan. Kalau kita memiliki ilmu, ilmu harus kita sebarkan sambil berjuang untuk ikhlas, sambil berjuang untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dua cara untuk menggapai kunci kebahagiaan, ikhlas. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah mutaba'ah. Apa itu? Mutaba'ah adalah at-tamassuk bi syar'illah wa ittiba'i rasulih. Berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam tuntunan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam perkara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalamnya, maka fahuwa rad. Maka sesuatu tersebut tertolak. Maka cara yang pertama untuk mewujudkan kunci kebahagiaan yang ketiga ini, yaitu mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah ayahrisal abdu mastata' ala ta'allumi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam fi kulli syu'uni wa ahwali wa ya'khudh nafsahu bil 'amali biha was-sayr 'alayha. Hendaknya dia bersemangat untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama. Lagi-lagi ilmu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia mengamalkannya. Mengamalkannya dan menyertai sunnah tersebut dalam kehidupannya. Kita pelajari mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita pelajari mana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hindari amalan-amalan yang hadisnya dhaif, apalagi palsu. Kita hindari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah ada tuntunannya dari para sahabat. Maka inilah kunci kebahagiaan. Coba lihat orang-orang yang melanggar cara ini. Melanggar cara untuk menggapai kunci kebahagiaan yang ketiga ini. Mereka enggak belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga mereka tidak berusaha untuk mengamalkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fitnah kepada mereka. Berikan bencana, musibah agama kepada mereka. Mereka katakan amalan ibadah tertentu, ya. Mereka katakan ini sunnah bukan bid'ah. Akan tetapi orang yang tidak mau datang, mereka musuhi. Kalau itu amalan sunnah menurut mereka, kenapa dimusuhi? Harusnya dimusuhi kalau misalnya enggak mau datang amalan wajib, gitu kan? Mereka secara lisan mengucapkan ini amalan sunnah. Akan tetapi secara hal, secara gerak-gerik, mereka meyakini itu wajib. Ini musibah dalam agama. Siapa yang memberikan mereka hak untuk menentukan hukum sendiri? Ya. Dan terjebak dalam kontradiksi dalam hukum. Mereka yakin itu sunnah, akan tetapi mereka berbuat seolah-olah itu wajib. Ini musibah dalam agama. Ya. Paham maksud ana? Apa yang dimaksud dengan amalan sunnah yang dianggap wajib? Yang ketika misalnya kita tidak mau datang, dimusuhi. Namun secara teori mereka mengatakan ini amalan sunnah. Tapi wajib datang. Jadi gimana yang benar? Ala kulli hal, ya kita apa namanya, harus sabar tentunya, harus sabar. Kita jangan balik musuhi mereka tentunya ya. Jangan balik musuhi mereka. Harus terus berakhlak baik. Harus terus berakhlak baik. Ya. Maka, yang pertama. Yang kedua, ayyatakhallas min hawahu. Ya, berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa quyudi 'adatihi wa 'adati mujtama'ih, dan berusaha untuk tidak terikat kepada hawa nafsunya, kepada kebiasaannya dan kebiasaan masyarakatnya. Dia harus tetap melihat mana yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu sudah terjadi turun temurun dalam masyarakat, akan tetapi itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tinggalkan. Contohnya apa? Sedekah laut. Mana ada sedekah laut itu ya? Kalau enggak datang sedekah laut, dimusuhi. Ini amalan, contoh amalan sunnah tapi wajib ya. Kalau enggak mau sumbangan buat sedekah laut, nah. Segawat. Maka ini contohnya, misalnya, maka kita harus menghindarkan diri dari terikat kepada kebiasaan kita dan kebiasaan masyarakat. Di contoh kebiasaan masyarakat sudah kita contohkan. Apa kebiasaan kita? Kalau kita selama ini sudah misalnya belasan tahun, puluhan tahun melakukan sebuah amalan, akan tetapi ketika kita belajar, ketika kita misalnya belajar sore ini kita baca kitab atau baca buku atau mendengarkan ceramah ustaz atau ulama atau kiai misalnya yang menjelaskan tentang bahwa ternyata amalan yang selama ini kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh terikat dengannya, dengan kebiasaan kita tersebut. Kita harus bersegera melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ujiannya. Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan sesuatu dan melarang sesuatu, pasti disertai dengan ujian, pasti disertai dengan godaan. Makanya kita dapatkan ketika orang yang bermaksiat, misalnya orang yang terjerumus ke dalam riba, ketika kita katakan riba itu haram, maka mereka berkata, tapi gimana nanti kerjaan saya? Ada tapinya. Maka kita katakan semua yang ya, larangan dari Allah untuk berbuat haram itu pasti dikelilingi oleh tapi. Dikelilingi oleh tapi dan nanti. Nah, pasti dikelilingi oleh tapi dan nanti. Tapi begini, Ustaz. Nanti aja deh, Ustaz. Nah, pasti begitu, ya. Apalagi kalau itu termasuk sesuatu yang Allah sulitkan bagi kita untuk meninggalkannya. Ada orang yang Allah mudahkan bagi dia untuk cepat meninggalkan dosa riba. Khalas, selesai. Dapat ilmunya. Oh. Ada orang yang susah. Masih tapi dan nanti. Maka kita katakan, semua dosa dikelilingi oleh tapi dan nanti. Sebagaimana semua perintah dikelilingi oleh tapi dan nanti. Ya. Wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama. Tapi gimana nanti kalau dimusuhi oleh orang-orang, ya, jenggotan gitu dimusuhi gitu ya. Kemudian, atau misalnya wajib bagi kita untuk belajar ilmu agama, nanti saja. Disunahkan bagi kita untuk puasa sunnah, oh, nanti saja. Insyaallah nanti. Hari Senin besok ya. Oh, insyaallah masih ada Kamis, masih ada Kamis. Hari Kamis masih ada Senin lagi, insyaallah. Kelas. Maafi muskilah. Ya masalah. Masih ada hari Kamis atau Senin berikutnya. Nah, ini semua larangan dan semua perintah dikelilingi oleh tapi dan nanti. Maka kalau kita menuruti itu ya enggak jadi. Memang begitulah Allah ciptakan. Allah ya kondisikan situasinya seperti itu. Maka kita harus memahami. Baik. Jadi cara yang kedua untuk mewujudkan kunci kebahagiaan yang ketiga yaitu mutabaah. Cara yang kedua adalah apa? Menghindari hawa nafsu kita dan tidak terikat kepada kebiasaan kita dan kebiasaan masyarakat. Kemudian Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, "Wahumul ladzina banau manazil sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani." Ya, bait ini mencakup dua kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang keempat adalah ar-raja, yaitu berharap. Berharap. Kemudian kunci kebahagiaan yang kelima adalah al-khauf, yaitu takut. Ayyasir al-'abdu ila Allah bi janahi ar-raja'i wal khaufi. Yaitu dengan hamba tersebut berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sayap, yaitu sayap raja dan sayap khauf. Sayap harapan dan sayap takut. Farraja yadfa'uhu lis-sayri wa yahussuhu wal khauf yahutuhu wa yamna'uhu 'anil khuruji 'an jaddatis sabil. Maka raja berharap itu membuat dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Dan al-khauf, yaitu takut, membuat dia terdorong untuk menghindari keburukan. Jadi kalau di kunci pertama, kunci kebahagiaan yang pertama, kita sebutkan bahwa kunci kebahagiaan adalah menghindari jalan keburukan dan menuju tempat kebaikan, maka dibahas di kunci keempat dan kelima ini, ya. Apa? Yaitu motornya, mesin penggeraknya, yaitu ar-raja dan al-khauf. Ar-raja membuat kita tergerak untuk menuju tempat kebaikan. Al-khauf membuat kita menghindar dari jalan keburukan. Famadarul ibadah ala fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Maka ibadah itu berkisar antara dua hal, yaitu melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan melakukan perintah itu berasal dari roja, yaitu dari harapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada sesuatu, maka kita mengetahui pahalanya, maka ketika kita berharap pahala tersebut, maka itu apa? Ar-roja, harapan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita terhadap sesuatu, kemudian kita mengetahui dosanya, hukumannya, dan kita takut untuk melakukannya, melakukan sesuatu yang dilarang tersebut, maka itu adalah al-khauf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara untuk mewujudkan ar-raja dan al-khauf ini? Ya, kita gabungkan. Ya, kunci kebahagiaan keempat dan kelima, ar-raja dan al-khauf. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan keduanya? Yang pertama adalah senantiasa mempelajari dan mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min sifatil jamal kal afwi wal karam wal ihsan. Seperti yaitu sifat-sifat keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat Maha mengampuni, sifat Maha dermawan. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu membuat kita mudah untuk merealisasikan raja, yaitu berharap. Kemudian cara yang kedua adalah mempelajari, kemudian senantiasa mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa min sifatil jalal, yang berupa sifat-sifat keagungan. Kal izzah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Wal ghadab, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Wal intiqam minal mujrimin, dan Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mujrim, yang fasik, ya, yang berbuat dosa. Maka itu akan membuat kita bisa mewujudkan kunci kebahagiaan al-khauf, yaitu takut. Maka ketika kita melihat ke dalam diri kita, ketika kita melihat kelemahan diri kita, melihat kefuturan kita, kelalaian kita selama ini, maka ketika kita melihat, ya, aib-aib kita, maka ubahlah itu menjadi khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim ketika melihat bahwa dirinya memiliki aib, kelemahan, dia tidak menjadi pesimis, tapi dia mengubahnya menjadi, ya, al-khauf, takut kepada Allah, kemudian optimis. Itulah ciri seorang muslim. Ketika seorang muslim tahu bahwa dirinya misalnya susah salat 5 waktu ke masjid, ini keburukan atau tidak? atau biasa aja? Keburukan. Maka itu tidak membuatnya menjadi pesimis. Akan tetapi dia ubah menjadi khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Karena dia memiliki kelemahan seperti itu. Yang takut kepada Allah itu kemudian mendorong dia untuk berusaha menghindari, berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah ciri seorang muslim. Kemudian ketika dia melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kepada dirinya, ketika dia melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, maka seorang muslim tersebut mengubahnya menjadi ar-raja, yaitu harap. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia nikmat di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dia di dunia. Dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia kepada agama Islam bahkan tanpa diminta ketika dia misalnya Islam sejak lahir. Maka roja berharap, ya. Maka ketika orang melihat dirinya sendiri, dia bisa mengasah sifat roja dan khauf ini. Ketika dia melihat kelemahannya, munculkan sifat khauf. Ketika melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya, munculkan sifat roja. Kemudian ketika dia mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan ibadah, maka dia menyertai amalan ibadah tersebut dengan roja, dengan berharap bahwa amalan ibadah tersebut diterima oleh Allah. Kemudian ketika dia melakukan keburukan, kemaksiatan, maka dia mengubah, menyertai, ya, menghentikan perbuatan kemaksiatan tersebut, kemudian mengubah, ya, kondisinya menjadi khauf, yaitu takut kepada Allah, ya, takut dari hukuman Allah, takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amalan ibadah, seorang muslim sejatinya tidak boleh ujub. Seorang muslim seharusnya menyertai amalan ibadah tersebut dengan roja, dengan harapan. Maka ketika misalnya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mudah untuk menimba ilmu dan mengajarkannya, maka ini adalah perbuatan kebaikan. Maka tidak boleh dia ujub dengan hal itu atau sombong, bahkan tidak boleh. Maka harus dia ubah sifat ujub atau sombong tersebut dengan perasaan roja, berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya seseorang, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat malam atau puasa sunnah di mana teman-temannya tidak kuat untuk melakukannya, puasa Daud misalnya. Dan orang teman-teman di sekitarnya tidak mampu untuk melakukannya. Maka seorang muslim sejatinya tidak boleh merasa ujub atau sombong. Akan tetapi dia ubah seketika menjadi perasaan apa? Raja. Berharap semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, keburukan, maka tidak boleh dia pesimis. Tidak boleh dia pesimis. Ya. Tidak boleh dia berpikir, ah, sudahlah, bukan potongannya saya untuk jadi orang baik, ya. Atau misalnya ngafalin enggak ngafal-ngafal langsung mikir saya ini bukan potongannya ustaz, ya. Emang ustaz ada potongannya? Potongannya gimana? Segitiga, kotak, ya. Maka tidak boleh. Akan tetapi ketika kita melakukan keburukan, kemaksiatan, ya, malas menghafal atau misalnya malas belajar, malas datang ke kajian ilmu, malah sholat sunnah dan sebagainya, maka kita ubah, ya, perasaan pesimis tersebut menjadi khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, "Wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahma wa mahabbatir rahmani." Ya. Bait ini mencakup kunci kebahagiaan yang keenam, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta. Antam tali'a qulubuhum bihubbillahi ta'ala hubban yadfa'uhum litaqarrub ilaihi bikulli ma yuhibbu wa yarda wal bu'd an kulli ma yaskhutu wa ya'ba. Yaitu dia mengisi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cintanya tersebut membuat dia termotivasi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melakukan segala amalan yang Allah cintai dan Allah ridai, kemudian jauh dari segala sesuatu yang membuat murka Allah. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Hadhil manzilah hiya asrul manazili kulliha. Wa minha tansha'u jami'ul a'mali shalihah wal a'malun nafi'ah wal manazilul 'aliyah." Ya, kunci kebahagiaan ini adalah ya pokok dari kunci-kunci yang lain. Dengan kunci kebahagiaan ini yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melakukan seluruh amalan soleh, seluruh amalan yang bermanfaat, dan dia bisa mendapatkan posisi-posisi yang tinggi, ya, posisi secara agama maksudnya, posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi akibat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk mewujudkan cinta kepada Allah adalah dengan senantiasa memikirkan tentang sifat-sifat Allah, tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita, dan tentang sempurnanya sifat-sifat Allah. Karena seseorang itu mencintai orang lain, ya, seseorang mencintai orang lain, ini sesama manusia, biasanya karena manusia tersebut, orang lain tersebut memiliki sifat yang bagus, itu satu, atau karena orang lain tersebut memiliki ya jasa kepada kita, memberikan sebuah pemberian kepada kita, maka ini biasanya akan muncul cinta dari kita kepada orang lain tersebut. Betul tidak? Ya. Maka demikian pula ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang maha sempurna. Yang seandainya misalnya tidak memberikan nikmat sama sekali, akan tetapi zat yang maha sempurna, sifat yang maha sempurna tersebut itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita cinta kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar yang tidak terhitung kepada kita. Maka terpenuhi dari dua jalan faktor yang membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cara yang pertama. Belajar tauhid asma wa sifat. Belajar tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kajian Senin ba'da maghrib di masjid ini dibahas oleh Ustaz Romlan hafizahullah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna. Ya. Jadi ini ya masyaallah, alhamdulillah Allah berikan taufik kepada masjid ini, kepada takmirnya untuk senantiasa berusaha untuk memberikan ya kajian-kajian sunnah terbaik kepada kaum muslimin, yang itu harus kita nikmati, harus kita syukuri dengan cara semangat datang. Ya, semangat datang kajian tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah muwafaqatul mahbub fima yuhibbuhu wa yardah wa bughdhu ma yabghudhu wa yaskhutuh. Yaitu ketika dia ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena harus ada dua arah. Harus mencintai dan harus dicintai. Jangan sampai kita berusaha untuk mencintai Allah tapi kita tidak menimba ilmu apakah kita sudah melakukan sesuatu yang membuat Allah cinta kepada kita. Kata berapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah cinta kepada dia. Contohnya misalnya melakukan ibadah kesyirikan tadi, dianggap ibadah padahal itu kesyirikan. Ini bukan membuat Allah cinta kepada dia, akan tetapi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara melakukan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai berupa amalan ibadah dan meninggalkan sesuatu yang Allah murkai berupa amalan kemaksiatan dan meninggalkan sebuah amalan yang memang itu mubah namun itu bisa membuat kita lalai, membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ya. Maka ini adalah cara yang kedua. Maka kita lihat di sini para ulama menjelaskan ya di antara Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tiga kunci kebahagiaan yang terakhir apa itu? Ar-raja, al-khauf dan al-mahabbah itu diumpamakan seperti burung. Mahabbah adalah kepalanya, raja dan khauf adalah sayapnya. Yang ketika seseorang dia tidak memiliki kunci kebahagiaannya itu mahabbah, maka seperti orang seperti burung yang kehilangan kepalanya. Langsung jatuh, langsung mati. Ketika seseorang tidak memiliki cinta kepada Allah atau tidak dicintai Allah, khalas. Ya. Udah beres urusannya, selesai urusannya, ya. Tamat. Enggak usah dilanjutkan, ya. Seperti burung yang kehilangan kepalanya. Kemudian raja dan khauf diibaratkan seperti sayap. Ketika dia kehilangan salah satunya atau tidak seimbang raja dan khaufnya, maka bisa jadi dia masih terbang akan tetapi dia mudah untuk terombang-ambing. Apa maksud dari perkataan ulama ini? Ibnul Qayyim. Maksudnya adalah karena di antara orang-orang yang menyimpang, ada yang mereka itu lebih cenderung kepada roja, berat rojanya, daripada khauf. Ini harus seimbang nih, roja dan khauf. Tapi ada di antara mereka yang berat sebelah, roja, berat sebelah ke roja. Berharap, tapi gak takut. Ini menjadi murjiah. Yaitu orang-orang yang berkata bahwa kalau misalnya bahwa dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Jadi perasaan berharap mereka lebih besar daripada perasaan takut. Sehingga sampai mengarahkan mereka untuk berkata dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya tidak masalah bikin dosa, ya nanti paling masuk neraka sehari dua hari, masuk surga gitu ya. Nanti insya Allah diampuni, santai. Atau misalnya ya akhwat, disarankan untuk pakai hijab, ya hijabi dulu hati saya, ya, saya mau hijabi hati saya dulu. Maka demikian pula ikhwan kalau disuruh ya pelihara jenggot, ya jangan dipotong, saya mau jenggoti hati saya dulu, tidak mungkin. Pakai analogi begitu kan harusnya, hah? Betul tidak? Gimana caranya? Tidak bisa. Maka ini tanda-tanda bahwa dia rojaknya lebih berat daripada khauf. Bahaya. Bahkan yang ekstrim bisa sampai berkata bahwa saya walaupun melakukan dosa apapun, iman saya seperti imannya Jibril dan Mikail. Dan Abu Bakar dan Umar. Gak berani ngomong Nabi Muhammad SAW. Beraninya ngomong Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar. Ya. Tetap gak berani. Ala kulihal, ini kalau dia berat sebelah ke rojak. Berbahaya ya, sepakat. Dan juga diantara orang yang menyimpang ada orang yang berat ke khauf. Namun ringan rojaknya. Lebih berat ke khauf, takut. Sehingga ketika dia melihat orang lain melakukan dosa besar yang bukan pembatal keislaman, dia katakan orang itu kafir. Saking takutnya. Tidak mau mendekati dosa. Dosa besar saja dibilang pembatal keislaman. Akhirnya apa? Dia mudah mengafirkan kaum muslimin. Inilah khawarij. Mereka lebih berat takutnya daripada rojaknya. Ya. Berbahaya. Kemudian ada juga yang bahkan enggak punya dua-duanya sama sekali. Enggak punya rojak dan enggak punya khauf, enggak bisa terbang ini burungnya. Ya. Yaitu cuma cinta doang. Masih ada kepalanya, tenang saja ya. Masih cuma cinta saja. Inilah orang-orang yang mengatakan misalnya, saya tidak mengapa dimasukkan neraka asalkan Allah cinta saya. Gimana caranya? Allah perintahkan kita untuk ya melindungi diri kita dari siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW saja menyuruh kita, menuntun kita untuk berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apakah Nabi Muhammad SAW berkurang kadar cintanya kepada Allah karena takut kepada api neraka, berlindung dari siksa api neraka? Tidak. Akan tetapi itu termasuk ya keikhlasan. Ya. Maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang Nasara yang berkata bahwa Tuhan itu adalah cinta. Tuhan adalah cinta. Sudah titik. Makanya mereka banyak bingung dengan pembahasan mengapa kalau Tuhan itu ada, cinta, mengapa terjadi bencana alam? Mengapa terjadi ya kejadian buruk pada hidup saya? Mereka bingung. Karena mereka konsepnya hanya cinta-cinta saja. Tidak ada rojak dan khauf. Ya. Jadi ini juga berbahaya. Jadi harus lengkap ketiganya supaya burung tersebut bisa terbang. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau melanjutkan, "Wahumul ladzina qad aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani." Yaitu kunci kebahagiaan yang ketujuh adalah zikrullah. Zikrullah ayyakuna lisanul abdi rabban bi dzikrillahi ta'ala lahijan bihi. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka dia akan sering menyebut sesuatu tersebut. Ini konsekuensi dari kunci kebahagiaan sebelumnya yaitu mahabbah, yaitu cinta. Maka dia akan sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berzikir secara lisan akan tetapi juga berzikir ya hatinya, kalbunya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurullaha katsira. Ya. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Ingatlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Ya, supaya kamu beruntung. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seseorang, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Jangan sampai ya lisanmu itu ya berhenti, yaitu hendaknya lisanmu itu terus basah karena berzikir kepada Allah. Maka lihatlah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, "Utlub qalbaka fi salasati mawatin." Carilah hatimu di tiga tempat. Inda sama'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Qur'an. Wa fi majalisi dzikr, dan juga dalam majelis dzikir, majelis ilmu, kajian ilmu. Wa fi awqatil khalwah, dan ketika waktu ketika engkau sedang bersendirian hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka carilah hatimu di tiga tempat itu. Fa illam tajidhu fi hadhil mawatin fasalillaha ayyamunna alayka biqalbin fa innahu la qalbalak. Maka barang siapa, maka jika engkau tidak menemukan hatimu dalam tiga tempat ini, maka mintalah kepada Allah untuk memberikanmu hati yang baru. Fa innahu la qalbalak, karena sesungguhnya kamu itu tidak memiliki hati. Maka orang yang tidak tergerak hatinya ketika mendengarkan Al-Qur'an, ketika berada dalam kajian ilmu, dan ketika bersendirian ya berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kalau dia tidak mendapatkan hatinya di situ, maka pada hakikatnya dia tidak memiliki hati. Ya. Cara yang pertama untuk mewujudkan kunci kebahagiaan yang keberapa ini? Ketujuh adalah ayyahris 'alal adzkar allati syara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mahaliha, yaitu bersemangat untuk berzikir dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu-waktunya, dalam tempat-tempatnya, zikir pagi petang, zikir setelah salat, doa setelah azan, doa sebelum tidur, ya. Banyak sekali. Maka ini cara yang pertama untuk mewujudkan kunci kebahagiaan ini. Hati menjadi tenang ketika kita mengucapkan zikir-zikir dan doa-doa tersebut. Kemudian yang kedua, ayyukthira min zikrillahi ta'ala fi kulli ahwali qa'iman wa qa'idan wa ala janbihi fi sirrihi wa ilanihi wa kulli ahyani. Wa yuwati aqalbuhu lisanahu halal dzikr. Yaitu kalau cara yang pertama masalah zikir secara lisan, yang kedua adalah hati. Yaitu hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik posisi kita dalam keadaan berdiri atau duduk atau tidur, atau ketika kita bersendirian, atau ketika kita ya dalam keramaian, dalam segala waktu kita selalu berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketika kita mengucapkan zikir dan doa tadi, cara pertama, kita harus menghadirkan hati ketika kita mengucapkannya. Gimana caranya? Kita paham maknanya. Kita paham maknanya. Kalau belum bisa bahasa Arab, maka kita harus ya misalnya beli yang ada terjemahannya begitu ya. Ya, buku panduan zikir dan doa-doa yang ada terjemahannya. Supaya kita bisa menghadirkan hati kita ketika kita mengucapkannya. Jangan hanya mengucapkannya sudah selesai, ini dibaca 3 kali, ini baca berapa? 33 kali selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, selesai gitu ya. Pengen cepat-cepat selesai, enggak boleh. Untuk mewujudkan kunci kebahagiaan ini, yang ketujuh ini harus menghadirkan hati juga ketika kita mengucapkannya. Ketika kita mengucapkan subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Kita berusaha merenungkan bagaimana Allah itu maha suci. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji hanya kepada Allah. Kita juga merenungkan bagaimana segala puji dan ya segala puji-pujian hanya kepada Allah. Bahwa kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian sama sekali. Yang berhak pujian secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan perasaan itu ketika kita berzikir. Tidak hanya sekedar gerakan lisan. Apalagi sekedar cepat-cepat selesai, kejar setoran, ya. Maka tidak boleh. Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, "Adz-dzikrul kamil huwa ma yastami'u fihi dzikrul lisan wal qalbi bittafakkuri fil ma'na wastihdari 'azamatillah ta'ala." Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, zikir yang sempurna adalah yang berkumpul di dalamnya zikrul lisan dan zikrul qalbi. Zikirnya lisan dan zikirnya hati. Bittafakkur fil makna, yaitu dengan sambil memikirkan maknanya. Gimana cara zikirnya hati? Gimana caranya zikir hati? Yaitu dengan memikirkan maknanya, wastihdari 'azamatillah ta'ala, dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang sempurna yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, "Wa afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wa ta'afihi al-qalbul lisana. Wa kana min al-adhkar an-nabawiyyah wa shahida adh-dhakir ma'aniyahu wa maqasidah." Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, zikir yang paling afdal dan yang paling bermanfaat adalah yang hatinya sejalan dengan lisannya. Dan zikir tersebut minal azkar an-nabawiyah, termasuk zikir-zikir nabawi. Yaitu ada hadisnya sahih atau hasan. Dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Orang pergi ke dukun saja diberi ya lafaz-lafaz bahasa Arab gitu ya, suruh zikir, tapi dia enggak ada zikir, enggak ada zikir tuntunan, itu jampi-jampi. Ya, jampi-jampi. Wa syahida dzakir ma'aniyahu wa maqasidah. Dan orang yang berzikir tersebut, dia menyaksikan maknanya dan maksud dari zikir tersebut, yaitu dia berusaha meresapi maknanya. Dia berusaha meresapi maknanya, tidak sekedar mengucapkannya. Tidak sekedar. Memang awalnya susah karena mungkin kita tidak terbiasa, kita tidak hafal maknanya, ya, atau kita tidak tahu maknanya. Namun mintalah pertolongan kepada Allah supaya memudahkan kita. Kemudian lihat terjemahan. Satu minggu, dua minggu, insya Allah kita akan terbiasa untuk menghadirkan kandungan makna zikir dan doa tersebut ketika kita mengucapkannya. Insya Allah akan terbiasa. Akan muncul dengan sendirinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Muncul keagungan Allah, yakni kita menjadi lebih mudah untuk mengingat keagungan Allah. Menjadi lebih mudah mengingat kandungan-kandungan apa? Kandungan dari alhamdulillah. Apa kandungan dari Allahu Akbar? Apa kandungan dari la ilaha illallah? Hati kita akan mudah tergetar ketika kita terbiasa seperti itu. Ya. Namun di awal-awal mungkin susah, itu wajar. Orang belajar naik sepeda aja jatuh dulu gitu ya. Baik. Kunci kebahagiaan berikutnya adalah yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wattarki lil asyani. Yaitu taqarrub bi fi'li ta'at wattarki al ma'asi. Kunci kebahagiaan yang kedelapan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan inilah hakikat taqwa. Inilah hakikat dari taqwa. Wa aslul ibadah wa sirrus sa'adah. Dan ini adalah pokok ibadah dan rahasia dari kebahagiaan. Qala Allah Ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah in 'adzab rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang orang-orang musyrik itu berdoa kepada orang-orang tersebut, yaitu wali-wali Allah. Mereka yaitu wali-wali Allah yang orang-orang musyrik itu berdoa kepada mereka, yaitu wali-wali Allah. Mereka itu sendiri, wali-wali Allah itu sendiri mencari jalan untuk mendekat kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga yaitu wali-wali Allah mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut kepada azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Maka kita lihat di sini bahkan wali-wali Allah, bahkan yang orang-orang musyrik itu anggap mereka bisa berdoa kepada wali-wali Allah tersebut, mereka sendiri itu mencari jalan untuk bisa bertaqarrub kepada Allah. Maka apalagi kita? Itu maksudnya. Bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Cara yang pertama untuk mewujudkan kunci kebahagiaan ini adalah kita mengetahui mana yang merupakan ketaatan dan mana yang merupakan kemaksiatan. Lagi-lagi ilmu. Mana yang merupakan kebaikan dan mana yang merupakan keburukan. Mana yang bisa mendatangkan pahala dan mana yang bisa mendatangkan dosa. Maka di antara poin, di antara buah dari hal ini adalah kita semangat belajar fikih. Karena yang dimaksud di sini adalah melakukan amalan secara praktik, amalan ibadah. Melakukan ibadah seperti taharah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Maka kita wajib untuk mengetahui perincian-perincian mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa, kondisi salat yang sah gimana, kondisi salat yang enggak sah gimana, ya. sujud sahwi itu seperti apa, dan seterusnya. Maka ini adalah buahnya. Kita belajar ilmu fikih itu untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Itu maksudnya. Kita belajar fikih supaya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Walaupun belajar fikih itu sendiri terkadang mumet, betul tidak? Hah? Belajar fikih sendiri terkadang mumet, betul tidak? Mumet ya? Insyaallah. Apalagi harus sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya juga. Ya, maka kita berusaha untuk selalu meminta pertolongan Allah walaupun susah. Baik. Cara yang kedua adalah mengetahui usulul khair dan usulul syar. Sebagaimana berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-usulul lati in bana 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathah. Pokok-pokok yang kebahagiaan seorang hamba itu dibangun di atasnya itu ada tiga. Walikulli wahidin minha diddun. Dan setiap pokok tersebut memiliki lawan. Diddun. Faman faqada dzalikal asl hasala ala diddi. Dan barang siapa yang kehilangan pokok tersebut, maka dia akan jatuh kepada lawannya. Yang pertama adalah at-tauhid, wadidduhu asyirik. Yang kedua adalah as-sunnah, wadidduha al-bid'ah. Yang ketiga adalah at-ta'ah, wadidduha al-ma'siyah. Dan ini yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim. Inilah yang dimaksud oleh kunci kebahagiaan yang kita maksud di kunci kebahagiaan yang ke-8. Yaitu, wat-ta'ah, wadidduha al-ma'siyah. Walihadhi thalathah diddun wahid. Setiap tiga memiliki lawannya masing-masing. Akan tetapi tiga sekaligus memiliki satu lawan. Yaitu khuluwal qalbi minar raghbati fillah wa fi ma indah wa minar raghbati minhu wa fi ma indah. Yaitu kosongnya hati dari mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan kosongnya hati dari takut dari apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa hukuman. Namun yang dimaksud di sini, yang menjadi pokok bahasan kita di kunci kebahagiaan yang ke-8 ini adalah perkataan Ibnul Qayyim, wat-ta'ah wadidduha al-ma'siyah. Ketaatan itu adalah sumber kebahagiaan. Ketaatan adalah sumber kebahagiaan. Betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan, sudah diberikan harta banyak. Contohnya misalnya orang-orang yang ya, di luar sana, di luar negeri, ya misalnya penyanyi gitu misalnya ya, vokalis misalnya. Ya, orang-orang kafir, mereka tidak mengetahui kebahagiaan yang hakiki. Diberikan oleh Allah harta yang banyak, namun mereka tidak pernah melakukan ketaatan sama sekali. Bahkan sebaliknya mereka melakukan seluruh kemaksiatan. Bahkan pekerjaannya itu sendiri adalah kemaksiatan. Maka apa yang mereka merasakan? Kesedihan tetap. Banyak di antara mereka yang bunuh diri. Ya. Taib. Berikutnya, kunci kebahagiaan yang ke-9. Fi'lul fara'idi wan nawafil da'buhum ma'a ru'yatit taksiri wan nuqsani. Yaitu al-iftiqar bi fi'lil fara'id wan nawafil wa ru'yatit taksirihi wan nuqsani. Yaitu memiliki perasaan butuh kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan sunnah dan dengan melihat kelemahannya dan kekurangannya. Yaitu ketika dia merasakan bahwa dia itu butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jangan kita miskin, lemah. Ya. Sebagai selingan, kata miskin itu berasal dari satu akar kata dengan sakana. Ya, sin, kaf dan nun, yang artinya tinggal, diam, gitu ya, miskin, tinggal atau diam. Maka biasanya mahasiswa-mahasiswa itu mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang miskin, gitu ya, di kosan makan mie, ya. Hah? Apalagi kalau tanggal tua, mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang miskin. Tapi sering jalan-jalan. Kalau miskin harusnya tinggal diam. namanya miskin, tapi sering jalan-jalan kemana-mana, keluar-keluar gitu ya. Apa namanya istilahnya? Ya. Kongko-kongko di mana-mana gitu ya. Harusnya kalau miskin, diam, tinggal di rumah, di kosan. Ini malah jalan-jalan, ini berarti gak miskin. Ala kulihal, itu selingan supaya antum gak capek ya. Sebenarnya selingan ini, guyonan ini kami berikan kepada teman-teman di luar negeri sana, mahasiswa di luar negeri. Itu kerjanya ya jalan-jalan terus ya. Ini maafkan ya teman-teman yang di luar negeri ya. Jalan-jalan terus gitu ya. Ke Eropa, kemana-kemana. Tapi ujung-ujungnya mengatakan ya student itu miskin. Lo miskin gak boleh jalan-jalan, gak bisa jalan-jalan. Bukan gak boleh, gak bisa. Tapi kerjanya jalan-jalan ya, foto-foto, gak jelas ya. Membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu. Kami mengenal ada seorang yang di Amerika ya. Dia menolak untuk pergi jalan-jalan bersama orang-orang Indonesia, komunitas Indonesia yang lain. Dalam rangka karena, apa dia bilang? Karena ada ujian hadis. Ujiannya pun gak wajib. Tapi dia, karena ada kajian istilahnya, ringkasnya. Karena ada kajian, gak mau jalan-jalan, Masya Allah. Ya, ini harus kita contoh. Ya. Kemudian, sampai mana tadi? Cara yang pertama untuk mewujudkan perasaan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan amalan ibadah wajib dan sunnah, ya. Gimana caranya supaya kita bisa mudah mengerjakan amalan wajib dan sunnah dalam rangka merealisasikan perasaan butuh tersebut? Gimana caranya? Cara yang pertama adalah melihat pada nikmat Allah dan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada kita. Dan kemudian dengan cara mengingat bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu min fadlillah, karena keutamaan, karena karunia dari Allah. Semua nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat ibadah ataupun nikmat duniawi, itu adalah karunia dari Allah. Maka kita senantiasa akan merasa butuh kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang dia merasa kekayaannya, jabatannya, ilmunya dari dia sendiri. Maka orang ini kurang atau bahkan tidak ada perasaan butuhnya kepada Allah. Maka itulah cara yang pertama untuk mewujudkan sikap butuh, sifat butuh kepada Allah. Yaitu dengan cara menyadari ini semua adalah karunia Allah yang bisa Allah tarik kapanpun. Sehingga kita selalu butuh kepada Allah. Kita punya, ya, diberikan nikmat Allah bisa kuliah. Ini adalah karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita. Bisa masuk, ujian masuknya misalnya. Bukan karena kita, akan tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan dia menyadari bahwa ibadahnya itu masih banyak kekurangan. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nuqtatul mas'alah wa sirruha annahu la yara rabbahu illa muhsinan wa la yara nafsahu illa musian aw mufritan aw muqsiran. Fa yara kullama yasurruhu min fadli rabbih 'alaihi wa ihsanihi 'alaihi wa ihsanihi ilaihi wa kullama yasu'uhu min dhunubihi wa 'adlillahi fihi. Yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu bahwa dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali selalu memberikan karunia kepada kita, kepadanya. Dan juga dia tidak melihat dirinya sendiri kecuali selalu melihat orang yang selalu memiliki kekurangan atau selalu memiliki kelemahan. Au muksiron, atau orang yang selalu cacat dalam melakukan amalan ibadah, ya selalu kurang intinya, selalu kekurangan, selalu tidak bisa mengerjakan dengan baik. Maka dia akan senantiasa melihat nikmat-nikmat tersebut sebagai karunia Allah. dan senantiasa melihat ya dosa-dosa dia sendiri, ya itu sebagai akibat dari kelemahan dia. Maka ini akan membuat kita memiliki perasaan butuh kepada Allah. Itu memang kita tahu, perasaan butuh kepada Allah itu memang kita tahu. Tidak ada seorang muslim yang mengatakan bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Akan tetapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan, merealisasikan perasaan tersebut, hal tersebut dalam kehidupan kita dan amalan kita dan dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkannya, bukan sekedar wawasan saja, bukan. Itulah tujuan mengapa kita sebutkan ini dua cara untuk mewujudkan kunci kebahagiaan, dua cara ya. Sengaja diringkas dua cara walaupun sebenarnya banyak cara, akan tetapi diringkas hanya dengan dua cara. Apa tujuannya dua cara ini? Bukan hanya sekedar untuk memberitahu kita bahwa wawasan, ya sekedar wawasan bahwa kita butuh Allah, ini dalilnya, selesai. Tidak. Akan tetapi bagaimana cara kita supaya itu terpatri, tercermin dalam perbuatan kita. Ya. Maka ketika misalnya kita terbesit perasaan sombong, itu saja sudah berarti kita merasa tidak butuh kepada Allah. Merasa bahwa hal yang membuat kita sombong itu adalah akibat kita sendiri. Akibat jerih payah kita sendiri, kerja keras kita sendiri, bukan karunia dari Allah. Ya. Jadi ini al-muhim, gimana cara kita menerapkannya. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, "Sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha, syauqan ila ma fihi min ihsani." Kunci kebahagiaan yang ke-10 adalah sabar. Maqamus sabri ala ma takrahun nufus. Wa innama takrahun nufus ma la yulaimuha. Wa sabru ala al-makarih huwa habsun nafsi an kulli ma la yurdillah. Kesabaran adalah ya habsun nafas. Membelenggu jiwa ini untuk tidak melakukan atau tidak mengucapkan atau tidak memiliki perasaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Maka bagaimana cara kita mewujudkan kesabaran ini? Dengan cara mengingat pahalanya. Bahwa pahalanya tanpa hisab. Kalau kita sabar, maka pahalanya akan besar sekali yang insya Allah akan kita dapatkan. Ya. Dikisahkan oleh para ulama bahwa ada seorang perempuan yang melukai tangannya sendiri. Ya. Karena teledor begitu ya. Di dapur, fadhahikat, kemudian tertawa. Ketika dikatakan mengapa dia tertawa padahal dia melukai tangannya sendiri, ya. Maka dia berkata, halawatu ajriha, ya, pahala atau manisnya pahalanya dari musibah ini itu aku rasakan berkali-kali. Ya. Maka aku kehilangan rasa sakit. Maksudnya udah gak kepikiran dengan sakitnya. Akan tetapi dia lebih merasakan manisnya pahalanya yang akan dia dapatkan dari musibah tersebut. Maka inilah kehidupan seorang muslim. Ketika mendapatkan musibah dia harus bersabar. Kemudian cara yang kedua adalah yaitu dengan cara selalu berpikir atas nikmat yang selama ini dia telah dapatkan. Ya. Yaitu tidak fokus kepada musibah yang dia dapatkan, akan tetapi dia fokus kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana ada sebuah nukilan dari Urwah bin Zubair rahimahullah, ketika ya anaknya wafat Dan Urwah bin Zubair ini tangannya terpotong satu. Tangannya terpotong satu, kemudian anaknya wafat. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku ya anggota tubuh yang empat, dua tangan, dua kaki, kemudian engkau mengambil salah satunya. Maka tersisa tiga, maka alhamdulillah. Kemudian engkau memberikanku empat anak dan engkau ambil salah satunya. Maka tersisa tiga, maka alhamdulillah." Jadi dia fokus dengan nikmat yang dia dapatkan, bukan apa yang hilang darinya. Kemudian selanjutnya, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Nazalu bimanzilatir ridha fahum biha. Fahumu biha qad asbahu fi jannatin wa amani." Kunci kebahagiaan yang selanjutnya adalah ridha. Dan cara mendapatkannya adalah bahwa tidak ada yang bisa menganulir keputusan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Maka dia akan bisa ridha atas keputusan Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan dia mencari tahu, berusaha mencari tahu apa hikmah, apa rahasia di balik takdir yang Allah tetapkan untuknya. Itu akan membantunya untuk ridha. Ya. Ini kunci kebahagiaan yang ke-11. Yang ke-12, syakarul ladzi aulal khalaiq fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Itu syukur. Syukur adalah kunci kebahagiaan yang ke-12. Ketika dia berada dalam kondisi mendapatkan nikmat, mendapatkan nikmat, maka dia memuji Allah. Dia memuji Allah dengan hatinya, ya, kemudian dengan lisannya, kemudian dia mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota tubuhnya. Itu dalam keadaan ketika dia mendapatkan nikmat. Ya, ini cara untuk mewujudkan kunci kebahagiaan, yaitu syukur. Dalam keadaan nikmat seperti itu. Dalam keadaan ya mendapatkan musibah, maka lihatlah perkataan Ibnul Munkadir rahimahullah. Ketika seseorang berkata kepada dia yang menyebutkan bahwa ya dia orang tersebut menyinggung tentang luka di kaki yang dimiliki oleh Ibnul Munkadir. Kemudian Ibnul Munkadir berkata, "Lakinni ahmadullah mundzu yaumin kharajat ala arba'." Ahmadullah ala annaha lam takun akbar min hadhi wa ahmadullah ta'ala ala annaha lam takhruj fi aini wa ahmadullah ta'ala ala annaha lam takun fi dini wa ahmadullah ta'ala ala anna ala an razaqani hamadahu wa syakara ya wa ahmadullah ta'ala ala an razaqani hamdahu wa syukra. Ibnul Munkadir beliau berkata ketika disebutkan tentang luka di kaki beliau yang bernanah, beliau berkata, "Akan tetapi aku memuji Allah sejak luka tersebut terjadi." Ya. Aku memuji Allah karena luka tersebut tidak lebih besar dari yang sekarang. Dan aku memuji Allah karena luka tersebut tidak terjadi di mataku misalnya, tapi di kaki. Dan aku memuji Allah karena luka tersebut, musibah tersebut tidak terjadi pada agamaku. Dan aku memuji Allah karena Allah memberikan rizki kepadaku berupa bisa memujinya dan bisa bersyukur kepadanya. Jadi apa? Dalam keadaan buruk sekalipun, dia tetap selalu mencari hal positif, nikmat yang dia dapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau musibah yang dia hindarkan, yang dihindarkan oleh Allah kepada dia, ya, maka inilah cara untuk mewujudkan kunci kebahagiaan, yaitu berupa syukur. Kunci kebahagiaan berikutnya adalah sahibut tawakkula fi jami'i umurihim ma'abathli jahdi fi ridha rahmani, yaitu tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama untuk mewujudkan tawakal ini adalah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya ya menyerahkan urusan ini? Lihatlah perkataan Hatim Al-Asam rahimahullah. Ketika beliau berkata, "Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi." Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. "Falastu ahtammu bihi." Maka aku tidak ya ngotot dalam masalah tersebut. "Wa alimtu anna 'amali la ya'maluhu ghairi." Dan aku mengetahui bahwa amalan-amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. "Fa ana mashghulun bih." Maka aku sibuk dengannya. "Wa alimtu annal maut ya'tini baghtatan." Dan aku mengetahui bahwa kematian akan datang kepadaku secara tiba-tiba. "Fa ana ubadiru." Maka aku bersegera. Bersegera gimana? Bersegera menyiapkan bekal untuknya. "Wa alimtu anni bi'inillahi fi kulli hal. Fa ana mustahin minhu." Dan aku mengetahui bahwa Allah, bahwa aku senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku malu kepadanya. Ya. Maka ini menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Tawakal dalam mencari rezeki misalnya. Dalam urusan-urusan duniawi kita, dalam urusan-urusan ukhrawi misalnya dalam beribadah, kita tawakal. Ya. Dia seperti perkataan Hatim Al-Asam, dia mengetahui bahwa rezekinya tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Maka dia enggak ngotot. Dia tawakal. Kalau memang misalnya dihadapkan pada kondisi kebangkrutan misalnya atau kerugian besar, dia tetap tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian cara yang kedua untuk mewujudkan tawakul ini adalah tidak melihat sebab setelah mengamalkannya. Apa maksudnya? Yaitu kita baru melihat sebab itu setelah ketika kita mau mengerjakan amalan. Baru kita melihat sebab, menempuh sebab. Tetapi setelah selesai, kita jangan melihat sebab lagi. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita ingin sukses lulus kuliah, kita belum lulus kuliah, kita harus menempuh sebab. Kita melihat sebab, mana sebab yang bisa kita lakukan untuk bisa ya lulus sidang skripsi misalnya. Ya. Tetapi kemudian ketika selesai sidang skripsi tersebut, maka kita tidak melihat lagi sebab-sebabnya, itu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Tidak melihat sebab-sebabnya setelah amalan tersebut dilakukan, melupakannya, langsung tawakal kepada Allah, gitu maksudnya. Bukan misalnya sidang skripsi setelah selesai dikerjakan, kemudian sukses lulus misalnya, langsung berkata, "Wah, alhamdulillah. Ini kerja keras belajar 3 bulan, Bro." Gitu kan. Ini masih melihat sebab, ya. Lupa tawakal kepada Allah. Ya. Atau misalnya pengumuman belum keluar, pengumuman nilai ujian belum keluar, berkata, "Wah, ini kayaknya masih kurang ini belajar, ya. Soalnya baru belajar tadi malam," gitu ya. Lupakan ya sebab, tapi tawakal kepada Allah setelah amalan tersebut dilakukan. Ya. Kemudian kunci kebahagiaan berikutnya, perkataan As-Sa'di rahimahullah, "Sahibut," oh ini sudah ya. "Abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi, fatabawwa'u fi manzilil ihsani." Kunci kebahagiaan yang ke-14 yaitu ihsan. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, akan tetapi jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Maka cara untuk mewujudkan ihsan ini adalah pertama dengan cara mewujudkan martabatul istihdar, yaitu derajat yang pertama disebutkan di potongan hadis tadi, yaitu ketika kita beribadah seolah kita melihat Allah. Yaitu kita benar-benar melakukan ibadah tersebut seolah kita melihat Allah. Benar-benar khusyuk sesuai dengan tata caranya yang sempurna. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin, itu maksudnya. Walaupun tidak mungkin bisa sempurna. Kemudian cara yang kedua, kalau derajat itu tidak bisa, maka martabatul ittila', yaitu derajat kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk mewujudkan kunci kebahagiaan ihsan ini itu sudah dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, anta budallah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian yang selanjutnya Syekh Sa'di rahimahullah berkata, nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani, yaitu nasihat. Dan cara untuk mewujudkannya, menasihati teman kita, keluarga kita, saudara kita dalam perkara kebaikan, cara melakukannya adalah ayyu'alliman nasa wa yursyidahum ila ma yanfa'uhum min umuri dinihim wa dunyahum, yaitu berusaha untuk menyampaikan pesan tersebut. Jangan apa istilahnya, enggak enakan gitu ya. Namun cari cara terbaik untuk menyampaikan nasihat kepada teman kita, kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, ayyuhsina ilaihim bi khuluqih wa malih wa jahih wa waqtih wa quwwatih, yaitu dengan cara berbuat baik kepada orang tersebut dengan akhlaknya, dengan hartanya, ya, dan dengan kekuatannya, dengan waktunya berbuat baik, menolongnya. Maka ini cara untuk bisa mewujudkan kunci kebahagiaan ini, yaitu nasihat. Dan kunci kebahagiaan ini tidak hanya kunci kebahagiaan secara individu, akan tetapi terwujud secara mujtama', secara masyarakat. Karena ketika orang-orang saling menasihati, maka mereka akan saling ya teringatkan. Kemudian Syekh Sa'di berkata, sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fauqani, yaitu musahabah, berteman dengan manusia, berteman dengan manusia dalam perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat, itu adalah kunci kebahagiaan. Lingkungan yang baik, itu adalah kunci kebahagiaan. Dan sebaliknya, menjauhi orang-orang yang pengaruhnya buruk kepada kita, itu adalah kunci kebahagiaan. Cara untuk mewujudkannya adalah dengan cara mengetahui 4 jenis manusia. Cara mewujudkan kunci kebahagiaan ini adalah dengan mengetahui 4 jenis manusia. Yang pertama adalah man mukhalatatuhu kal ghidha la yastaghni anhu fil yaumi wal lailah, yaitu orang yang kita berteman, bersahabat dengan dia itu seperti asupan gizi, udara, air, makanan, tidak bisa kita tinggalkan dalam sehari semalam. Itulah orang-orang seperti orang-orang yang berilmu, ulama, ustaz, para da'i. Maka tidak bisa kita berpisah dari mereka ya sehari semalam. Setiap hari butuh kepada mereka. Sebagaimana setiap hari kita butuh ilmu agama. Baik butuh kepada orangnya secara langsung yang masih hidup, ataupun butuh kepada kitabnya. Ya. Baik penulisnya masih hidup atau sudah meninggal. Maka ini tanbih, ya, indikasi bahwa kita harus belajar setiap hari. Belajar ilmu agama setiap hari, jangan lelah. Kemudian, jenis yang kedua dari manusia adalah man mukhalatatuhu kaddawa, orang yang bersahabat dengan dia itu seperti obat yang dia butuhkan ketika sakit saja. Obat itu dibutuhkan ketika sakit saja. Kalau dibutuhkan terus setiap hari, itu bukan berobat. Itu apa? Sakau. Tayyib, overdosis. Overdosis. Maka ini contohnya seperti orang-orang yang memiliki, kita memiliki kepentingan kepada dia dalam masalah dunia. Rekan bisnis, dosen kita. Kita gak butuh dosen kita tiap hari, kecuali kalau lagi skripsi ya. Tapi kalau sudah lulus, kalau antum masih terus di situ, antum diusir. Ngapain antum di sini terus? Mahasiswa abadi. Kerja gitu ya. Betul tidak? Antum di sini skripsi sudah sejak 3 tahun yang lalu. Ini tahun keberapa, Mas? Tahun ke-7, Pak. kuliah tahun ke-7. Enggak baik ini, enggak baik gitu ya. Apa disuruh pergi malah. Jadi ini orang-orang yang kita punya kepentingan duniawi kepada mereka, kepada dia, rekan bisnis atau ya teman secara umum atau dosen, maka dibutuhkan ketika ya kita berinteraksi dengan mereka ketika butuh, dan butuhnya tidak setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah wahum man mukhalatatuhu kadda ala ikhtilafi maratibi, orang yang bersahabat dengan dia seperti penyakit, yang penyakit itu membuat kita lemah. Ya. Seperti orang-orang yang membuat kita membuang-buang waktu. Entah kenapa kalau ketemu sama si fulan itu pasti diajaknya main PS, buang-buang waktu ya. Tercela. Atau diajak kongko-kongko, ngopi-ngopi gitu kan, makan gorengan sambil ngomong, "Ya bro, gimana bro?" gitu ya. Maka ini contohnya Pijal Isdab. Jadi ini contoh yang ketiga, orang-orang yang ketiga yang penyakitnya bikin kita lemah karena membuat lupa waktu, ceroboh, futur, malas kajian, ya. Seperti penyakit yang membuat kita lemah. Kalau ketemu sama dia, ditanyakan, "Mau ikut mancing enggak ke sana?" Mancing gitu ya. Padahal masih banyak urusan yang lebih penting. Kemudian yang keempat adalah man mukhalatatuhu al-halaku kulluhu. Barang siapa orang yang bersahabat dengan dia itu celaka murni, dah celaka murni. Dah kayak minum racun. Langsung mati. Siapa contohnya? Ahlul bid'ah wad dalalah. Orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan dan penyimpangan, yang mengajak kita kepada kebid'ahan dan penyimpangan. Ini celaka murni. Membuat kita celaka secara agama, ya. Maka kita harus hati-hati dari ya orang-orang ini. Itu cara mewujudkan kunci kebahagiaan ini, yaitu mengetahui 4 jenis tadi. Kemudian cara yang kedua adalah mengetahui bahwa berkumpul dengan manusia itu ada 2 jenis. Berkumpul yang melalaikan terhadap waktu, berkumpul terhadap keburukan, dan berkumpul yang untuk kebaikan. Jadi maksudnya adalah terkadang walaupun sesama, misalnya berkumpul sesama penuntut ilmu, bisa sambil mendapatkan faedah, sama-sama saling belajar, murojaah, ini penuntut ilmu berarti golongan pertama ya, atau dengan ustaz. Tapi terkadang namanya manusia futur. Walaupun bersama ustaz atau penuntut ilmu, tapi terkadang obrolannya jadi kongko-kongko juga, jadi ya, ngopi-ngopi dan makan gorengan juga. Menyita waktu juga, maka ini tetap ya harus kita hindari. Karena dalam itu posisinya bukan sedang menuntut ilmu, tapi sedang ya ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja ya. Tayyib. Selanjutnya Syekh Sa'di berkata, billahi da'watul khala'iki kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Yaitu doa. Kunci kebahagiaan berikutnya adalah doa. Ke-17. Insyaallah sedikit lagi ya. Cara mewujudkan kunci kebahagiaan ini yang pertama adalah dengan mengetahui ya atau dengan menyadari bahwa kita butuh Allah sehingga kita berdoa dalam masalah agama dan masalah dunia. Dalam keadaan normalnya, maksudnya. Dalam keadaan normal kehidupan kita sehari-hari, kita mengetahui mana dalam kehidupan, mana dalam aspek agama kita atau aspek duniawi kita yang kita butuh berdoa kepada Allah. Supaya kita bisa berdoa. Karena banyak orang yang bingung ketika disuruh berdoa. Bayangkan, sudah orangnya manusia itu butuh sekali kepada Allah, giliran suruh berdoa, bingung. Buktinya apa? Jarang berdoa. Padahal harusnya dia panjang sekali doanya. Cuma karena saking lemahnya dia, dia bahkan gak tahu apa yang mau didoakan. Baru kalau benar-benar butuh, baru berdoa. Ya. Apa? Antum doanya apa sekarang? Semoga diberikan jodoh yang baik ya. Yang soleha gitu ya mungkin. Jamilah. Tapi banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Apa? Istri satu lagi yang jamilah yang soleha gitu ya. Enggak ya, bukan ya. Ya. Tayyib. Itu cara pertama. Cara yang kedua, yaitu ketika kondisinya, kalau tadi kondisi normal, kalau ini kondisinya benar-benar dalam kondisi kepepet, butuh, maka dia harus bersegera berdoa kepada Allah. Jangan kepikiran ke yang lain. Ya, hal-hal yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah, bukan minta tolong orang lain dulu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi dalam keadaan normal, kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa memperbanyak doa kita kepada Allah. Ya, jangan sampai kekurangan doa, jangan sampai. Kita sangat butuh kepada Allah. Ya, jangan terjerumus pada dosa berikutnya, yaitu tidak tahu apa yang kita butuhkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kondisi butuh, kita harus bersegera berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian kita baru misalnya minta tolong kepada orang lain. Ya. Ketika ban kita kempes, jangan langsung pikiran mana tambal ban. Tapi berdoa dulu, kemudian cari tambal ban. Gitu ya. Ketika pelajaran susah, maka berdoa kepada Allah, kemudian bertanya kepada orang. Ya. Ketika ujian jelek, lagi ngerjain ujian gak bisa, berdoa kepada Allah. Jangan langsung nulis di kertas, maaf Pak. Ya. Siapa yang sering curhat di ujian? Karena gak bisa jawab. Sering curhat, ngaku. Hah? Saya sering mendapatkan waktu jadi asisten dosen ya, sering mendapatkan curhatan-curhatan. Mohon maaf gitu ya. Tadi malam ini curhat, ban saya kempes, kosan kebanjiran, ini disebutkan semuanya. Terkadang kita sampai gak tega juga gitu ya. Gue juga gitu maksudnya. Asdosnya juga gitu ya. Tayyip, afwan ya pakai bahasa gue lu, karena anak kuliahnya dulu S1 di Depok, jadi urfnya orang sana bicara pakai guelu-guelu ya. Di sini terkesan kasar tidak atau tidak? Biasa saja. Hah? Kasar. Biasa saja. Allah kulihat. Lanjut. Azabul quluba anisawagil kulliha qad farruha min siwar rahmani. Yaitu inabah dan zuhud. Kunci kebahagiaan ke-18, zuhud dan kembali kepada Allah. Inabah, yaitu kembali kepada Allah, kemudian zuhud, yaitu berpaling dari yang bisa menyibukkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mewujudkan hal ini adalah kita senantiasa untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Allah. Ya, yaitu memperbanyak berzikir, memperbanyak sholat, memperbanyak belajar tentang tauhid, memperbanyak belajar tentang tazkiyatun nufus. Nah, ini salah satunya supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, cara kedua, berpaling dari hal-hal yang bisa menyibukkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menjauhi dari hal-hal yang sia-sia. Ya. Seperti misalnya terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Dan ini banyak biasa dilakukan ketika puasa malah. Kalau enggak puasa biasa saja, tapi ketika Ramadan sudah mau mendekati maghrib, mikir ini mau cendol yang mana nih ya, mau dibeli. Gitu ya. Pengeluaran ketika Ramadan malah lebih banyak daripada ketika hari biasa. Ketika hari biasa makan mie soalnya. Ketika Ramadan, buka puasanya di masjid. Bergizi jadinya ya. Ujung-ujungnya ya miskin. Bedanya cuma ya bergizi ketika Ramadan karena di masjid aja. Tapi pengeluaran banyak karena masih beli cendol habis itu ya. Tayyib. Selanjutnya harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaiton. Yaitu kunci kebahagiaan berikutnya adalah mengarahkan gerakannya, ucapannya dan motivasinya kepada Allah. Yaitu ghirahnya itu kepada Islam. Sebagai mahasiswa, kalian itu harus memiliki ghirah, berkontribusi kepada Islam. Belajar ilmu dunia untuk menegakkan agama Allah, membantu kaum muslimin, berkontribusi kepada Islam, bukan hanya sekedar cari pekerjaan yang bergaji tinggi. Walaupun itu boleh-boleh saja. Ketika seseorang meniatkan seperti itu boleh-boleh saja. Namun kalau misalnya ada manzilah posisi yang lebih tinggi, kenapa tidak? Ya. Yang menjadi tercela, tadi kita katakan boleh-boleh saja, yang menjadi tercela kalau itu membuat ya mendominasi seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya hanya untuk hal-hal yang mubah. Ini baru tercela. Tapi kalau secara kasuistik, misalnya dia ikut kursus, ya, dia adalah orang yang berusaha berkontribusi kepada Allah, kepada agama Allah. Kemudian dalam satu aspek, dia ikut kursus misalnya ya desain, les desain. Tujuannya apa? Supaya dapat gaji tinggi. Itu tidak masalah sebenarnya. Ya. Yang masalah adalah kalau semuanya dia arahkan hanya untuk hal-hal yang mubah seperti itu. Semua hidupnya untuk duniawi maksudnya. Tidak ada dalam kehidupannya kecuali duniawi saja. Pandangannya tidak melebihi kuburan. Maksudnya enggak bisa melebihi yang setelahnya kuburan. Rabun jauh. Rabun jauh ya. Maka ini tercela. Maka yang terpuji adalah ketika dia mengarahkan himmahnya kepada agama Allah. Caranya yang pertama adalah dia berpaling dari cinta pujian makhluk. Ya. Satu saja. Caranya adalah menghindari pujian makhluk dan menghindari ya godaan-godaan duniawi. Maksudnya dia selalu senantiasa mengingat kenikmatan akhirat. Ketika dibandingkan antara kenikmatan akhirat dengan kenikmatan duniawi, maka tentu jelas berbeda. Maka himmahnya dia akan bisa tinggi setelah dia melakukan hal ini. Ya. Kalau dia masih suka pujian makhluk atau suka posisi tinggi di antara makhluk atau suka gelimang harta, ya sekedar gelimang harta, maka ini dia akan membuat dia rabun jauh, seperti yang kita katakan tadi. Ya. Kaya sendiri tidak masalah. Karena yang kita maksudkan di sini adalah himmah, kondisi hati kita, bukan kaya atau tidaknya kita. Kaya itu ada di hadapan kita, kekayaan itu ada di tangan kita, di hadapan kita. Tapi hati kita tetap gimana caranya mengarahkan kekayaan ini, menggunakannya untuk membantu agama Allah, itu maksudnya. Jadi kaya itu sendiri tidak masalah. Al-Hasan Al-Basri adalah orang terkaya di Basra. Padahal ulama, gitu ya. Ulama yang terkenal dengan kezuhudannya, Al-Hasan Al-Basri. Akan tetapi ya, beliau zuhud kepada Allah dan kaya. Kemudian yang terakhir, kunci kebahagiaan yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir ya. Jadi ya, ini selingan dulu. Terkadang kita tahu bahwa kita itu wajib untuk nimba ilmu, gitu kan? Tapi kalau sudah kajiannya mau berakhir, itu semuanya pada senang gitu. Katanya harus senang menimba ilmu. Tapi ketika kajiannya mau berakhir, udah sumringah semua ya. Atau ketika kajiannya libur, wah, pada senang. Padahal diam-diam kita bilang bahwa wajib nimba ilmu, harus semangat ke kajian. Tapi kalau kajiannya libur, ya semangat gitu ya, senang. Baik, yang terakhir, ni'mar rafiqu li talibis sublillati tufdi ilal khairati wal ihsani. Yaitu al-mudawamah, istiqomah dalam mengikuti jalan orang-orang terdahulu. Ada dua poin, yaitu istiqomah dan yang kedua mengikuti jalan orang-orang terdahulu. Dan istiqomah, ya kita mengetahui caranya, yaitu dengan cara berusaha keras fi tsabati 'alaiha, mujahadatun nafsi fi tsabati 'alaiha. Itu berusaha keras untuk selalu membersamai amalan tersebut. Termasuk istiqomah dari semua yang kita sebutkan dari tadi. Ya, kunci kebahagiaan dari yang pertama sampai ke 19 itu kita istiqomah, dan 20 itu istiqomah untuk istiqomah. Ya. Maka caranya adalah berusaha keras untuk istiqomah. Cara yang kedua adalah tidak perlu muluk-muluk, tetapi amalan kecil tetapi istiqomah itu sudah bagus. Ya. Jangan muluk-muluk baru ngaji, baru hijrah, ikut kajian 7 kali seminggu ya. Maksudnya sehari sekali ya. Semangat banget, tapi lama-lama jadi 4 hari dalam seminggu, lama-lama cuma 1 hari dalam seminggu ya. Ini enggak istiqomah. Maka jangan terlalu muluk-muluk. Misalnya ikut kajian 2 hari seminggu misalnya. Kajiannya loh ya, bukan baca bukunya. Kalau baca buku agama, baca kitab, apalagi ya baca bahasa, belajar bahasa Arab, itu tiap hari di rumah maksudnya, di rumah. Tapi kalau kajian, karena datang ke kajian itu butuh masyakoh, butuh usaha keras, kecuali kalau rumah antum dekat masjid, kayak ana di pas di timur masjid MPD. Pas di situ ya. Jadi datang ke sini baru 8:30 tadi ya. Alhamdulillah enggak macet. Pas di situ ya. Jadi jangan muluk-muluk intinya, supaya bisa istiqomah. Maka demikian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kitab ringkas, Manzumah fi Sair ila Allah wa Daril Akhirah, Manzumah ya, syair dalam perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Semoga ilmu yang kita timba di kajian ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridha atas amalan ibadah yang kita lakukan ini. Maka langsung insyaallah kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Ya, bagi yang punya pertanyaan silakan ditulis kemudian di over ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita hanya mampu melaksanakan puasa sunnah ayyamul bid 1 hari dari 3 hari yang disunnahkan dikarenakan ada uzur atau sakit, apakah keutamaan puasa sunnah ayyamul bid akan didapatkan atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Ya, maka keutamaannya tetap didapatkan, terlebih lagi kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan puasa ayyamul bid tersebut 3 hari ketika kita tidak sakit, ketika kita sehat. Maka ketika kita sakit, disebutkan dalam hadis, kita tetap akan mendapatkan ya pahala sesuai amalan ibadah yang biasa kita lakukan ketika sehat. Atau misalnya kita safar sehingga gak bisa puasa, maka kita insya Allah tetap akan dapat pahala sesuai dengan amalan ibadah yang biasa kita lakukan ketika kita tidak safar. Jadi ketika kita sehat dan tidak safar, semangat-semangatlah untuk beramal ibadah. Karena insya Allah kita akan dapatkan pahala selanjutnya walaupun kita sedang dalam keadaan uzur. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kedua orang tua yang melakukan perbuatan riba? Dan apakah bernilai berkah apabila uang hasil riba dari orang tua itu untuk menjadi biaya kita menimba ilmu agama? Maka caranya adalah berusaha menasihati orang tua. Gimana caranya? Berikan artikel-artikel atau video kajian yang membahas tentang riba. Karena terkadang orang tua tidak bisa menerima nasihat dari anaknya. Karena orang tua akan selalu melihat anaknya seperti ketika masih bayi. Ini kamu masih, dulu masih saya timang-timang gitu kan, sekarang sudah besar, masih tahu saya gitu. Wajar. Ya. Kalau terjadi pada diri kita sendiri, ya sangat wajar. Maka caranya adalah memberikan nasihat dari orang lain, kajian dari ustaz gitu misalnya, diberikan. Atau misalnya sedikit-sedikit, yaitu misalnya ya saran yang berkali-kali ana utarakan adalah, kalau misalnya orang tua kita belum mau datang ke atau mendengarkan kajian ke misalnya orang yang memang berilmu, ustaz yang terpercaya misalnya, maka ceritakan dulu bagaimana misalnya kisah-kisah yang menarik atau lucu tentang ulama atau ustaz tersebut. Contohnya misalnya ada ya humor-humor lucu dari Syekh Utsaimin misalnya. Bagaimana ya Syekh Al-Albani melucu bersama Syekh bin Baz gitu misalnya. Jadi membuat tertarik dulu, baru kemudian insyaallah mereka akan rajin menimba ilmu darinya. Nah, diharapkan setelah rajin menimba ilmu, termasuk yang ilmu yang masuk adalah ilmu tentang bahayanya riba. Kemudian apakah uangnya? Uangnya tidak masalah bagi kita karena yang melakukan bukan kita. Kita diberi, tidak masalah. Ya, dosanya tidak tertransfer. Nah, maka kalau misalnya kita punya teman pekerjaannya riba, kemudian teman tersebut traktir kita makan, tidak masalah. Jangan kita katakan, oh, antum uangnya riba. Tidak boleh ya, maksudnya tidak masalah bagi kita. Karena itu hadiah bagi kita. Kita transaksinya dengan dia adalah transaksi hadiah. Ya halal-halal saja. Sedangkan dia transaksi ribanya dengan siapa? Dengan orang lain. Itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Ya. Sedangkan kita dengan dia transaksinya apa? Hadiah, dia traktir kita makan. Maka tidak masalah. Ustaz, bagaimana jika seorang mengurungkan amalan soleh, puasa Daud atau Senin Kamis, karena takut terbersit ada niatan duniawi seperti pujian manusia atau karena untuk diet? Ya maka, ini termasuk, jangan dihiraukan niatan ini. Jangan dihiraukan, tapi berusaha untuk melawannya. Berusaha untuk melawannya. Bagaimana sikap saya terhadap teman-teman wanita apabila apalagi dia adalah rekan satu kelompok membuat laporan yang biasanya membuat laporan itu bareng-bareng. Waduh. Gawat ini, ya. Usahakan jangan berduaan, tapi ajak teman yang lain, lebih-lebih lagi kalau misalnya antum bisa milih teman kelompok sendiri. Kalau enggak bisa, ya sudah dibagikan itu misalnya, maka jangan berduaan, harus bawa istri antum enggak ya. Atau nikahi dulu itu temannya ya. Bawa teman, maksudnya laki-laki misalnya bisa ya. Intinya jangan berdua, jangan khalwa. Kalau antum mau nikahi dia atau tidak itu terserah antum ya, jangan tanyakan di sini. Ana dulu suka ambil barang-barang yang tertinggal di kelas seperti buku, pena dan tidak tahu siapa pemiliknya. Lantas bagaimana cara bertaubatnya? Ya alhamdulillah bertaubat ya. Nah, caranya adalah kalau tidak tahu gimana cara pemiliknya siapa, tertinggal di kelas, maka sedekah, kita sedekah senilai barang tersebut, meniatkan supaya pahalanya sampai ke orang yang punya. Ala kulihal kalau ini dianggap lukotoh, tapi ini tertinggal di kelas. Namanya tertinggal di kelas pasti tertinggal di mejanya gitu ya. Bukan lukotoh barang jatuh di jalan gitu misalnya. Itu kalau tidak begitu berharga boleh kita ambil. Seperti misalnya cuma pulpen jatuh di jalan, ya. Enggak perlu kita mau siapa yang punya pulpen gitu kan. Jadi harus boleh kita ambil. Jadi tergantung urf. Kalau barang itu di urf lingkungan tersebut bernilai berharga, maka harus kita umumkan. Kalau secara urf tidak berharga, maka enggak apa-apa kita ambil sendiri. Tapi pulpen di lingkungan mahasiswa itu berharga ya. Kehilangan satu pulpen itu, wah ini berkurang 2.500. Harusnya bisa buat mie. Harusnya bisa bertahan berapa itu? 2.5 malam. Ada apa? Ada mie yang harganya 1.000 tidak? Nasi kucing ada tidak? Anda diketawain istri Anda karena waktu itu mengatakan nasi kucing apa? Sego kucing. Harusnya sego ya. Sego. Sego ya. Karena mengatanya sego kucing. Itu nasi kucing, benar ya? Ini belum dibaca. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau bertanya dua pertanyaan. Di media sosial pernah tersebar puisi penggalannya Fulan pergi ke masjid beribadah bukan karena takut. Apakah ini termasuk ketidakseimbangan dalam roja dan khauf? Iya. Harus disertai berharap dan takut. Kalau kita katakan kita beribadah bukan karena takut, tapi karena cinta kepada Allah, maka ini termasuk yang kita katakan tadi, gitu ya. Burung nggak punya sayap, atau burung sayapnya sebelah. Ya. Bagaimana jika kita tidak mau membagikan, meng-share info kajian atau kebaikan-kebaikan lainnya dengan maksud untuk memurnikan niat dan menghindari riya dan ujub? Apakah itu diperbolehkan? Ini termasuk sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Kalau memang, misalnya gini ya, kalau misalnya antum tidak membaginya karena satu dan lain hal selain takut riya, misalnya malas gitu misalnya, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Antum tidak dapat pahala, ya tidak dapat dosa juga. Tapi kalau misalnya antum tidak jadi men-share-nya karena takut riya, maka ini bermasalah. Masuk ke yang tadi. Kenapa antum takut riya? Harus dilawan itu, ya. Karena itu bukan amalan yang antum bisa lakukan secara sembunyi-sembunyi. Atau bisa? Antum bikin akun admin media sosial, namanya misalnya catatan kajian sunnah gitu, nggak sebut nama antum gitu misalnya. Terus antum share info kajian tersebut. Maka itu tidak masalah kan? Itu melakukan amalan secara tersembunyi. Nah, antum tidak tahu apa orang nama antum tidak ada di situ. Ala kulli hal, walaupun menyebarnya di akun pribadi kita, nama kita terjelas di situ, maka ya tetap tidak masalah. Dan kalau kita takut men-share-nya karena takut riya, ini bermasalah. Ya, harus kita lawan demi mendapatkan pahala yang besar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ustaz mau bertanya, apakah sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur atau bisa hanya sekedar istirahat berbaring lalu mengerjakan sholat tahajud? Karena kadang saya mengerjakan tugas sampai tiba waktu sepertiga malam, ditakutkan kalau saya tidur dulu nanti ketiduran sampai tiba waktu subuh. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, al-asal setelah tidur, namun kalau kondisinya seperti ini maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya jika kita diperintahkan oleh orang tua, kakek atau paman untuk membeli rokok? Dan kalau kita tidak mau maka beliau marah. Bagaimana seharusnya saya menyikapi hal ini Ustaz? Maka minta maaf, nangis-nangis gak apa-apa, nangis-nangis sudah. Minta maaf untuk tidak belikan rokok. Insya Allah paham. Ya. Bismillah, Ustaz mau bertanya bagaimana cara menagih utang ke teman. Sudah berkali-kali tapi belum dibayar. Wah, ini. Dan misal ada orang yang memakai uang iuran buat dia sendiri, bagaimana cara menasihatinya? Saya gak enakan. Maka cara gimana caranya menagih utang ke teman yang sudah berkali-kali tapi belum dibayar? Ini masalah yang sudah lumrah sekali ya, sangat disayangkan. Kalau kalau datang ada orang yang ketika datang mau minjam uang itu assalamualaikum akhi, kaifal hal. Ketika sudah minjam uang kemudian omongannya afwan akhi, ma'dziratan. Ya, gimana caranya? Ya, pertama adalah berusaha untuk ya terus menghubunginya. Kalau memang tidak bisa, mungkin cari keluarganya. Ya, cari keluarganya misalnya, sepupunya atau bahkan orang tuanya misalnya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Ya. Jangan buru-buru panggil polisi ya. Secara kekeluargaan tentunya. Ya. Dan kita harus bersabar. Ini ujian, ya, harus bersabar. Misal ada orang yang memakai uang iuran buat dia sendiri, gimana cara nasihatinya? Nah, ini kita harus melatih supaya kita enggak merasa tidak enakan. Ya, harus terkadang kita harus tutup muka dan mengucapkan nasihat tersebut. Kalaupun tidak bisa, maka seperti itu diberikan kajian yang tentang tema itu. Kan lafadznya bukan dari kita, akan tetapi kita hanya sekedar memberikan kajian tersebut. Ya. Kalaupun sudah dilawan-lawan tidak bisa, ya, daripada nasihat tidak tersampaikan, antum kasih tahu orang lain yang bisa menasihati, gitu ya. Maka, namun yang lebih baik adalah antum harus latihan untuk bisa menyampaikan nasihat secara langsung. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah boleh safar tanpa mahram dalam mendatangi majelis ilmu? Kalau yang nanya laki-laki maka boleh. Kalau yang nanya perempuan maka tidak boleh. Safar tanpa mahram dalam rangka mendatangi majelis ilmu tidak boleh. Naik haji saja tidak boleh kalau tanpa mahram. Dan safar yang disebut safar, perjalanan yang disebut safar ini ulama berbeda pendapat. Ya, mazhab Syafi'i di bawah 80 kilo. Ada ulama yang berkata sesuai urf. Kalau urfnya 50 kilo sudah safar, maka itulah safar. Kalau tidak, maka itu tidak disebut safar. Walaupun itu juga disebut perjalanan. Perjalanan yang bukan hukumnya safar, gitu maksudnya. Ya, maka kalau sudah jelas itu hukumnya safar, misalnya ikut mazhab Syafi'i misalnya, maka tidak boleh tanpa mahram mendatangi majelis ilmu, tidak boleh. Nikah dulu ya. Atau cukupkan diri dengan misalnya kajian streaming atau misalnya dengan kajian yang dekat-dekat kita. Semoga dengan kita melakukan itu ilmu yang kita dapatkan lebih berkah. Walaupun secara zahir lebih sedikit. Paham? Secara zahir lebih sedikit, namun kita berharap itu lebih berkah. Bagaimana ketika sedang semangat untuk memperbaiki diri, mencari majelis-majelis ilmu, tapi tak sadar jika teman-teman di sekelilingnya sedang futur? Apakah kita berdosa jika tidak mengajaknya untuk kembali mengingat Allah? Maka kalau gak sadar ya gak masalah, tapi kalau kita mulai menyadari, maka kita harus menasihati teman-teman supaya gak futur. Itu tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Ya, maka harus kita musahabah tadi, musahabah. Yaitu berinteraksi, bersahabat dengan teman-teman kita. Kita sudah berusaha mencari teman sahabat yang baik, namun ternyata teman-teman kita misalnya futur, maka kita harus ingatkan, itu tanggung jawab kita dan itu hak mereka. Hak mereka yang ada pada kita. Untuk kita mengingatkan mereka ketika mereka sedang futur. Itu dalam, ya ini, itu adalah kita membantu mereka. Membantu orang itu tidak hanya membantu dalam rangka dengan harta atau membantu dengan tenaga, itu membantu dalam masalah duniawi. Tapi membantu yang lebih jauh lebih bermanfaat adalah membantu dalam masalah agama. Apa contohnya? Mengingatkan ketika futur. Atau misalnya ketika teman kita sudah meninggal, kita doakan. Itu membantu yang sangat dibutuhkan oleh dia. Ya. Maka ini harus kita perhatikan. Bagaimana membatasi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang secara fitrah manusia ingin mencari kebahagiaan tergesa-gesa? Bagaimana membatasi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang secara fitrah manusia ingin mencari kebahagiaan tergesa-gesa? Maka ini harus dilawan. Membatasi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia itu buruk. Maksudnya, kita harus, ya, kebahagiaan yang ingin kita cari adalah kebahagiaan akhirat juga. Dan ketika kita beribadah atau ketika berbuat kebaikan, jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan nikmat yang disegerakan. Contoh misalnya ya. Misalnya para ulama menjelaskan, misalnya, ketika seseorang belajar ilmu, kemudian mendakwahkannya, kemudian orang-orang menerima dakwahnya, maka orang yang tersebut bahagia, betul tidak? Si da'i bahagia tidak? Kalau orang-orang menerima dakwahnya, bahagia. Para ulama menjelaskan ini adalah nikmat yang disegerakan. Nikmat pahalanya seharusnya adalah di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mensegerakan pahalanya, nikmatnya, yaitu berupa kebahagiaan di dunia. Yaitu misalnya dalam bentuk diterimanya dakwahnya oleh orang-orang. Kalaupun misalnya orang-orang tidak pernah menerima dakwahnya sama sekali selama hidupnya, itu pun tidak masalah. Insya Allah dia dapat pahala di akhirat. Ya. Akan tetapi ketika orang-orang menerima dakwahnya di dunia, itu pahala nikmat yang disegerakan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, ingin mendapatkan nikmat yang disegerakan tersebut, maka ini tercela. Tercela. Kalau kita mendapatkan nikmat yang disegerakan dalam perkara-perkara ibadah kita, contohnya tadi dakwah kemudian diterima, tidak harus dakwah seperti ini langsung, tapi misalnya dakwah kita punya akun media sosial, membagikan kajian-kajian gitu kan, info kajian Jogja gitu misalnya. Atau misalnya di YPIA gitu kan, ini juga dakwah. Kita jangan mencari nikmat yang disegerakan, kita harus fokus pada, murni pada pahala di akhirat. Baru kalau Allah memberikan nikmat yang disegerakan, tak mengapa kita bahagia. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Nah kalau masalah duniawi, membatasi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, tak masalah. Misalnya dapat gaji, pengen dapat kebahagiaan dunia dengan gaji tersebut, ya antum tak masalah, itu harta antum, uang antum, terserah. Asalkan tidak sampai ke derajat membuang-buang harta, berlebih-lebihan, boros, tidak masalah. Itu mubah-mubah saja, gitu maksudnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dengan harta, bahkan hanya dengan harta duniawi kita pun, kita menginginkan pahala akhirat. Itu lebih baik, gitu maksudnya. Jadi pertanyaan ini, jawaban untuk pertanyaan ini butuh perincian. Apa yang dimaksud membatasi diri dengan kebahagiaan dunia ya tersebut. Oh, ini belum. Kalau akhwat ikut kajian ba'da maghrib atau ba'da isya sendiri tanpa mahram, sementara jarak rumah dan masjid tempat kajian 15 sampai 20 menit, apakah boleh? Tidak boleh. Fitnahnya besar, berbahaya bagi wanita untuk safar atau bukan safar ya, keluar rumah malam-malam. Kecuali sama mahram tentunya. Kalau ini tanpa mahram disebutnya, maka lebih baik mencukupkan dengan streaming atau ya kajian-kajian yang sore hari. Karena berbahaya malam hari. Ya. Walaupun secara zahir misalnya rumahnya cuma 15-20 menit di kota gitu misalnya. Ya, bukan di sepinya gitu misalnya. Akan tetapi tetap ini menutup pintu fitnah. Fitnah darinya dan fitnah untuknya. Ya. Apabila bunga bank lebih kecil daripada biaya administrasi bank tersebut, bolehkah bunganya digunakan untuk membayar biaya administrasinya? Ya, biaya administrasi ini termasuk ya apa namanya kezaliman yang diambil mereka. Maksudnya itu hak kita harusnya, tapi mereka ambil. Kemudian mereka ngasih bunga bank, kalau itu untuk menutupi itu tidak masalah. Maksudnya, paham maksud Ana? Jadi maksudnya untuk menutupi, mereka ambil uang kita, mereka ngasih uang dalam bentuk bunga, itu tertutupi, ya sudah selesai. Kalau misalnya ada kelebihan bunga, itu gak boleh kita ambil. Atau ambil, berikan ke kepentingan umum kaum muslimin. Seperti jembatan dan seterusnya, jalan. Kan, tetapi kalau misalnya mereka ambilnya kelebihan, ya kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Nah, maka demikian pertanyaan sudah selesai, insya Allah ya kita kembalikan kepada moderator Ustaz Salman. Ya, maka demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.